Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Al-Ghani Al-Mughni Al-Kafi وهو الذي يذل من شاء ويعز من شاء من عباده فصلاة الله وسلامه على حبيبنا وشافعنا ومولانا سيدنا محمد وعلى آله المطهرين وأصحابه الطيبين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا ربنا اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك اللهم يا ربنا إنا أذلة فأعزنا وإنا فقراء فأهننا اللهم يا ربنا ارحمنا ولا تعذبنا وانصرنا ولا تخذلنا واخسرنا يا ربنا يوم القيامة مع زمرة حبيبك سيدنا محمد وتحت لوائه اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت أما بعد. Yang kami cintai, yang kami muliakan, para orang tua kami, saudara-saudari, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kita di majelis hadis. Artinya kita di majelis untuk kita semakin kenal Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, untuk kita bisa semakin dekat. Kita akan baca kisah-kisah beliau, kita akan menukil petuah-petuah beliau, kita akan mendengar pengarahan-pengarahan dari beliau, dan semoga Allah membuka hati kita sehingga kedatangan kita di sini bukan sekedar datangnya jasad, akan tapi hadirnya hati yang merindukan Nabi. Dan kita tahu bagaimana perindu. Tidak ada mendengar sesuatu tentang yang dirindukan kecuali hatinya itu hidup. Tidak akan dia lupa. Bahkan semua konsentrasinya ke arah yang dirindukannya. Maka kita yang mengaku umat Nabi Muhammad, yang mengaku kita ini rindu Nabi, cinta Nabi pun demikian. Sehingga di saat didengar, diperdengarkan di telinga kita petuah Nabi, kalimat-kalimat Nabi, cerita tentang Nabi, tentu mau tidak mau sesuai dengan dasar atau asas rindu dan cinta akan konsentrasi ke situ. Bahkan mengalahkan yang lainnya. Kecuali kalau kita ini hanya pendakwah saja, mengaku kenal Nabi, cinta Nabi, rindu Nabi. Walillahil matsalul a'la, sebagai contoh yang luar biasa dahsyat adalah kita sesama manusia. Yang terjalin di antara keduanya adalah saling cinta. Di saat kita berguru dengan cinta atau mengabdi kepada seseorang dengan cinta karena Allah, suami istri yang menjalani hidup dengan cinta, lihat, akan menuangkan semua perhatiannya kepada yang dicintai, tidak akan terlewatkan. Mulai dari mendengar kalimatnya, patuh dan seterusnya. Bagaimana kita yang mengaku rindu kepada Nabi, kadang baca hadis hanya dilewati begitu saja. Kita sering membaca hadis-hadis Nabi dengan akal dan mata kita, tidak membaca dengan hati dan rasa. Kita sering membaca hadis dengan akal kita, sehingga bisa kita hafal setelah kita di majlis. Bahkan mungkin bisa menyampaikan ke 1000 orang, ribuan orang setelah itu. Akan tapi kita ingin membaca hadis Nabi dengan hati kita, yang seolah-olah kita benar melihat dan hadir bersama Nabi SAW. Merasa bahwasanya kita yang diajak bicara oleh Nabi, kita yang disebut oleh Nabi. Ini adalah maknawi. Dan orang sering lengah. Dia membaca hadis Nabi mungkin bisa menghafal ribuan hadis Nabi, tapi tidak bisa merasakannya. Itu yang disabdakan, yang diingatkan oleh Nabi SAW, ada riwayat juga dari Imam Ali bin Abi Thalib. Itulah yang layata jawazu an hanajiri, ilmunya hanya di otak saja. Ilmunya hanya ilmu di otak. Mungkin dia bisa berbangga dengan hafalan hadisnya yang ribuan itu. Mungkin dia jago berdebat, jago berdiskusi tentang agama, akan tapi ternyata itu hanya di otaknya saja. Hatinya tidak diberi kesempatan untuk menghayati makna-makna daripada yang difahami oleh akalnya. Padahal kunci agar kita bisa mengamalkan adalah jika ilmu itu sudah diterima oleh hati kita. Maka mari kita membaca hadis Nabi dengan hati. Membaca hadis Nabi dengan hati, mendengar cerita Nabi dengan hati, bukan sekedar dengan akal kita bisa menghayalkan Nabi sana sini, tapi merasalah kita saat itu adalah kita berhadapan dengan Nabi, kita melihat Nabi dan seterusnya. Imam Malik rahimahullah ta'ala, di saat membaca hadis Nabi SAW, seolah-olah beliau menghadap Nabi SAW. Imam Muhammad Al-Baqir suatu ketika membaca hadis Nabi, wajahnya pucat pasi, gemetaran karena merasa dirinya berhadapan dengan Nabi SAW. Mereka punya adab di saat membaca hadis Nabi SAW. Baik, kita akan bersama Rasulullah saat ini. Wa an Hakim ibn Hizam. Ini hadis diriwayatkan dari Sayyidina Hakim ibn Hizam. Dari Sayyidina Hakim ibn Hizam radhiyallahu ta'ala anhu, qala, beliau berkata, beliau bercerita, Sayyidina Hakim ibn Hizam, sa'altu Rasulullah, aku pernah datang kepada Nabi dan meminta untuk kebutuhan beliau. Fa'atani, kemudian Nabi berikan kepadaku. Tuma sa'altu, kemudian aku meminta lagi pada suatu ketika. Fa'atani, kemudian Nabi memberikan lagi kepadaku. Lihat, Nabi adalah bukan sekedar tempat untuk mengadukan tentang permasalahan agama. Ternyata orang punya masalah dunia ngadep kepada Nabi. Dan Sayyidina Hakim, beliau yang menemui hidup 60 tahun sebelum Islam dan 60 tahun sebelum Islam, panjang umur beliau. Dan Sayyidina Hakim meminta kepada Nabi, dan Nabi memberi. Thumma qala lainan. Setelah itu diberi pendidikan oleh Nabi SAW. Meminta bukan sesuatu yang terlarang, karena kamu butuh ya Hakim. Akan tapi akan aku beritahu kepadamu wahai Hakim. Lihat akhlaknya Nabi. Memberi dulu baru nasihati. Diberi pengarahan yang lebih bagus. Ya Hakim. Wahai Hakim. Disebut namanya langsung, lafaz sekaligus makna. Jadi ada sebagian orang itu menyebut nama seseorang karena di dalam makna nama itu ada maknanya. Agar tahu kalau nama itu Hakim, berarti kamu harus jadi orang yang bijak. Atau bahkan sanjungan, kamu itu bijak. Nabi tidak menyebut ya fulan, ya rajul, tapi ya Hakim, wahai Hakim, yang maknanya adalah orang yang sangat bijak. Inna hadzal mala khadirun hilwun. Dunia ini adalah hijau manis. Ini hijau manis, ini gambarannya. Sesuatu yang hijau itu membuat sejuk, yang manis ya enak. Pokoknya ini adalah perumpamaan dari Nabi bahwasanya dunia itu adalah menggoda. Khadirun hilwun. Sesuatu yang hijau, sejuk, menyejukkan, maksudnya sesuatu yang ada daya tarik, bukan menyejukkan, daya tarik, kayak daun kalau hijau, sayur hijau, seger. Hilwun dan manis. Faman akhadahu bisakhawatin nafsi burikalahu fihi. Barang siapa yang mengambil dunia ini dengan sakhawatin nafsi, dengan jiwa. Sakho itu adalah orang yang aslinya dermawan. Jadi dermawan itu tidak terikat hatinya dengan dunia. Jadi memberinya gampang. Di saat mengambilnya pun dengan sakhawatin nafsi, dengan jiwa dan hati yang tidak tamak kepada dunia. Jiwa yang tidak tamak, jiwa yang tidak mengharap kepada dunia, diambil dengan begitu saja. Burikalahu fihi, maka akan diberkahi. Ada orang tuh dengan dunia itu tidak terlalu terpesona, Dia diambil bekerja. Diambil. Burikalahu fihi, maka akan diberkahi oleh Allah di dalam hartanya tersebut. Wa man aqadahu bi isyrafi nafsin, tapi kalau orang mengambil dunia itu dengan tamak, kerakusan. Lam yubarak lahu fihi, tidak akan diberkahi di dalamnya. Ini peringatan. Kamu mengambil harta, mengambil dunia, boleh. Ini pendidikan untuk Sayyidina Hakim Ibn Hizam, bahwasanya engkau mengambil dunia bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi adab hatimu, bagaimana jiwamu, hatimu di saat engkau mengambil dunia. Jangan mengambil dunia dengan kerakusan. Digenggam erat-erat. Tapi kalau mengambil dunia dengan alaga, dengan dunia. Jadi itu adalah jiwa, itu adalah juga karunia Allah, itu nasib juga. Ada orang punya nasib, masya Allah, tamak luar biasa. Kikirnya luar biasa juga. Tapi ada orang yang masya Allah, mengambilnya dengan nyantai. Kalau orang mengambilnya dengan legowo, tidak dengan ketamakan, maka mudah dia mengeluarkan dengan kebaikan. Dan hidupnya nyaman. Akan diberkahi, lihat. Akan merasa cukup terus. Sehingga di saat mendapatkan sesuatu itu tidak terkaget. Dapat apa? Dapat anu ya? Dapat uang begini? Dapat. Alhamdulillah. Cuman gitu. Ngebut langsung lari. Jadi biasa, wajar saja dengan urusan dunia. Bahkan mungkin mendahulukan syukur kepada Allah. Ya Allah, aku keberi. Bahkan sebagian dari mereka, di saat mendapatkan dunia ini langsung koreksi diri. Ya Allah, ini dunia bagiku itu bencana atau nikmat yang sesungguhnya Allah. Dapat proyek. Ini dapat, ini bermanfaat buat saya. Ini sudah kelas luar biasa itu. Sebagian yang direndahkan oleh Allah enggak penting halal haramnya, penting saya dapat duit. Wah, ini lebih sadis, enggak bakal puas dengan kegayaan itu. Mikir halal atau haram nih. Na'udzubillah. Awas, hati-hati, biarpun jadi ahli sujud, kadang-kadang halal haram ini adalah dikemas oleh setan. Biarpun ahli sujud, ahli ibadah, ahli umrah, ahli ukhuwah, tapi ternyata setan masukkannya dari pekerjaan yang haram. Enggak peduli dari mana dia menjabat pekerjaan. Dari proyek mana ini, tawaran kerjaan dari mana ini. Tidak peduli. Sebetulnya diam-diam hatinya itu adalah israf in nafsi. Sebenarnya dia adalah tamak dengan urusan dunia sehingga tidak peduli halal atau haram. Nah, yang pangkatnya tinggi tadi adalah halal. Dari halal pun masih biasa saja, masih berpikir. Ini kira-kira bermanfaat tidak untuk saya. Dan kalaupun harus mengambil, dia mengadu kepada Allah. Ya Allah, jadikan harta ini benar-benar bermanfaat untukku. Ya Allah. Sebab kalau orang sudah punya jiwa tamak, tidak akan puas. Sampai diingatkan oleh Nabi, kalau seorang diberi oleh Allah satu lembah emas, dia masih minta yang kedua, dikasih dua, minta yang ketiga. Sampai mulutnya itu kemasukan tanah, baru diam itu orang. Dan kalau orang sudah tamak kepada dunia ini, masya Allah kejam. Tidak pandang siapa yang direbut. Bukan orang di luar sana, akan tapi satu rumah, kadang kakak adik berebut waris, busuk. Akan merusak agamanya. Sampai Nabi menggambarkan, madibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada, lebih merusak min khirsil mar'i, daripada rakusnya seseorang alal mali wal syarafi, kepada harta dan pangkat di dinihi daripada agamanya. Artinya apa? Kalau ada serigala yang dilepas, dua serigala yang lapar dilepas di gerombolan kambing, gambaran Nabi yang luar biasa dahsyat. Kalau serigala saja dengan gerombolan kambing itu merusak sudah. Akan tapi kalau sudah ada serigala lain lagi yang sama-sama lapar, itu ada kerakusan. Jadi melihat teman yang ngerebut juga. Biarpun akhirnya serigala itu hanya mematikan kambing saja, ngerusak tok. Kenapa? Takut didahului temannya. Ini model kerakusan. Lapar lagi dilepas di kambing, merusak itu semuanya. Tapi tidak bisa mengalahkan merusaknya seorang yang punya ketamakan kepada pangkat dan ketamakan kepada dunia. Kalau sudah tamak kepada pangkat, na'udzubillah, jual agama. Jual agama, jual Allah, jual Nabi Muhammad, jual majlis, jual kiai. Ini cinta pangkat, cinta dunia pun demikian. Ngerti kiai mahal, lihat. Ya kalau mau nyai pangkat datang ke kiai ya. Allah mahal, Allah. Ya, pakai nama Allah. Deket-deket ini. Pemilihan kepala kelas, kepala kamar. Jangan, kepala kamar aja kita. Tidak usah kepala-kepala yang lainnya nanti. Semuanya diampuni oleh Allah, insya Allah. Lihat, rela membayar kadang-kadang. Dan cara membayarnya pun sudah enggak karu-karuan, lihat. Kebusukan jiwa, kebusukan hati. Dari situlah, maka diambil dari, digambar ke Nabi dari yang kecil. Kalau orang sudah biasa mengambil dengan kekayaan, biarpun sedikit kok dengan israfin nafsi, maka lihat. Dia semakin hari semakin pengen yang gede, gede, gede, gede, enggak akan ada puas. Tapi kalau orang dengan sakhawatin nafsi, Masya Allah, ini nikmat dari Allah. Ditimbang, ini beris dari mana datangnya, halal atau tidak. Subhanallah, lihat, dia akan merasa cukup. Dan di saat menjadi orang kaya raya, orang kaya raya yang selamat. Sebab orang kaya itu ada dua macam, seperti orang fakir juga ada dua macam. Ada orang kaya ahli surga, ada orang kaya ahli neraka. Sama orang fakir ahli surga, ada orang fakir ahli neraka. Ini sama-sama. Bukan surga untuk orang fakir saja, bukan. Bukan surga untuk orang kaya saja, adalah surga adalah orang yang takut kepada Allah. Israfin nafsi. Dan tidak diberkahi, dan betul kalau orang mengambil dunia dengan ketamakan, tanda tamak itu enggak peduli halal haram itu loh. Tanda tamak tidak peduli halal haram, pekerjaannya ada halal haram atau halal atau haram, enggak peduli itu, tidak akan diberi kepuasan dan dalam hatinya. Biarpun dia kaya raya, lihat, nyumbang 50 ribu saja dihitung-hitung kayak gede. Bisa dekat dengan tempat-tempat kebaikan tapi tidak pernah keluar untuk kebaikan. Kenapa? Duduk dengan orang baik pun hanya untuk menyetempel kalau dia adalah baik, bukan karena dia baik yang sesungguhnya. Ini disyaratkan pada zaman Nabi, ada orang munafik, munafik itu adalah ternyata duduk dengan kebaikan, hanya pengen keluar dari tempat tersebut, disebut sebagai orang baik, sehingga apa? Dia mudah terjual, dagangannya terjual, bisnisnya mudah ini. Duduk dengan kiai jejer, foto di sana sini. Kalau setiap ulama minta foto, tidak yang minta foto semuanya jelek, tidak. Ada punya maksud, kadang-kadang minta sumbangan atas, kan selama ini kan sudah foto sama ini keliling, saya dekat dengan ini. Sebab keagama itu mahal. Tapi lihat mana kebaikan yang pernah diberikan dia. Rupanya ada maksud kedekatan dengan orang-orang besar, dekat dengan ulama, dekat dengan agama, hanya untuk kepentingan dunia. Karena dari awalnya sudah ada israfin nafsi untuk mencari dunia itu. Melihat dunia dengan ketamakan, tersiksa dia hidupnya. Akhirnya menjual Allah, menjual Rasulullah, menjual agama. Dan busuk itu rendah dan hina. Ini pendidikan, lihat. Dan tidak akan diberkahi, lihat, sepanjang. Biarpun dia kaya raya berhasil, dia menang proyek ini, dia punya perusahaan ini. Tetap hatinya gersang. Dia tidak akan puas-puas, lihat. Dan tidak akan menemukan ketentraman yang sesungguhnya dia. Agar tapi sebaliknya, subhanallah. Dan kita menemukan hamba-hamba Allah. Kalau dilihat dari segi dunianya tidak tahu seberapa, mungkin tidak banyak. Akan tetapi dia rindu kebaikan, mulai dari nyantunin orang-orang fakir yang ada di kiri kanannya. Padahal kelihatannya dia seperti sama dengan yang lainnya. Akan tetapi diam-diam dia selalu menolong orang lain. Menyisihkan waktu untuk membangun masjid yang ada di kiri kanannya. Pesantren dan seterusnya. Karena apa? Jiwanya selamat dia itu. Duitnya mah tidak banyak. Makanya dikhawatirkan Nabi apa? Hijau tuh. Ada orang hanya senang dibilang dirinya kaya, senang dibilang dirinya berhasil. Tapi gak manfaat untuk orang lain. Ada orang kaya, senang dia punya koleksi macam-macam apa. Koleksi istana lah. Koleksi ini, koleksi itu, dan sebagainya. Oh pamer, saya punya mobil merek ini, ada 16 mobil, 17 rumah, toko ini. Cerita kepada orang. Tapi tidak manfaat orang fakir di kiri kanannya pun tidak merasakan. Dia adalah berhasil karirnya, dia sekarang menjadi pemimpin sebuah apa. Tapi mana kebaikan yang bermanfaat untuk umat lah ini? Biasanya kalau orang mengambil itu semua dengan israfin nafsi, karena dia tamak kepada urusan dunia tadi, lihat, tidak akan bisa berbuat baik. Tapi begitu sebaliknya, biarpun mohon maaf yang pernah kami ceritakan, dia ada jualan di pinggir alun-alun. Dia jualan di pinggir alun-alun, hasilnya sehari mungkin hanya 30 ribu, 35 ribu. Akan tapi setiap hari menitipkan duit 3 ribu atau 4 ribu ke kotak masjid. Suruh ngitung. Ditanya berapa tahun ibu kerja di sini, saya sudah 20 tahun kerja. 30 tahun kali 20 kali 366. Kali 20, coba berapa duitnya. Allah. Dan dia menikmati itu semuanya. Tapi ada orang, biarpun dia pangkatnya tinggi, duitnya banyak, ataupun kekayaannya melimpah, ngasih duit 10 ribu saja dipilih yang jelek itu nanti. Yang bagus nih. Insya Allah yang mendengar seperti anda adalah ahli surga semuanya. Jadi keberhasilanmu yang sesungguhnya adalah manfaatmu untuk umat, bukan apa yang kau kumpulkan. Jadi keberhasilanmu yang sesungguhnya adalah di saat kau bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad, bukan apa yang kau kumpulkan. Kalau besarnya yang kau kumpulkan, kau tidak bisa mengalahkan Korun. Korun itu punya kunci. Kuncinya Karun itu adalah dinaikkan unta, 70 unta. Itu kunci gudangnya. Hah? Mana yang punya gudang kuncinya 70 unta? Orang paling kaya di dunia hari ini pun tidak kaya Korun itu. Korun itu paling kaya. Kalau hanya bangga-bangga dengan kekayaannya, lihat sampai hari ini disebut kalau Korun punya kunci gudang berapa? 70. Hebat enggak? Kekayaannya disebut-sebut, tapi apa berguna untuk Korun? Korun sendiri makan di telan bumi. Gak ada guna kalau anda tercatat sebagai orang yang punya koleksi ini, punya gedung ini, punya pabrik ini. Bukan itu, akan tapi manfaatmu untuk umat. Khairun nasi anfa'uhum linnas. Al-khalku kulluhum iyalullahi. Semuanya adalah hamba-hamba Allah yang paling dekat dengan Allah, yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat untuk hamba-hamba Allah. Bukan apa yang kumpulkan, bukan karir yang kau tembakan, tapi dengan karirmu nanti bermanfaat tidak untuk umat Nabi Muhammad. Ini. Sehingga kita pengen di saat melangkahkan kaki keluar adalah untuk umat Nabi Muhammad SAW. Padahal semuanya sebetulnya telah ditapakkan oleh Allah kakinya di tempat kemuliaan. Contoh saja, mungkin kita melihat Pak Polisi saat ini yang ngatur tuh. Sebab kalau tidak diatur Pak Polisi akan berantakan lalu lintas ini. Sebab ini termasuk hari Ahad, ini adalah termasuk lalu lintas, harus sabar di sini. Coba Pak Polisi yang menjaga di pinggir sana, lihat. Kalau orang paham, dia menjaga jalan untuk siapa? Untuk membantu lalu lintasnya orang yang dikenal dan yang tidak dikenal. Bahkan mungkin orang yang kurang ajar juga sama Pak Polisi, tapi masih diatur jalannya. Tinggal nata niat, karena Allah, Pak Polisi duduk di sana adalah menjadi ahli surga nanti. Ya, lihat. Kenapa hidupnya manfaat untuk? Itu lebih manfaat daripada orang yang punya gedung megah ratusan miliar, triliun, tapi tidak pernah bermanfaat untuk umat Nabi Muhammad. Lihat. Itu lihat. Kelihatannya duduk, dia keringetan panas, kadang-kadang lupa, tidak dikasih minum dan sebagainya. Oh, lebih gede pahalanya Pak Polisi kalau ternyata panitia tim lupa enggak ngasih apa-apa, lebih gede pahalanya nanti. lihat itu apa yang dilakukan untuk umat Nabi Muhammad, keluar ya, termasuk kita contohkan polisi dan sebagainya. Keluar itu adalah mikir untuk keselamatan umat, tinggal lurusin niat karena Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya ada orang yang tidak bermanfaat untuk umat. Dia punya kekayaan, punya pangkat, punya segala macam, tapi tidak berguna untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Di saat mengambil dunia adalah karena isyrafin nafsi. Bukan karena dia syakhawatin nafsi. Mengambil dunia dengan ketamakan yang tersembunyi di dalam hatinya. Dan itu adalah kefakiran yang sesungguhnya. Wa kana kalladhi ya'kulu wa la yashba. Yang mengambil dunia dengan isyrafin nafsi, dengan tamak, dengan rakus, biarpun tidak menampilkan bentuk kerakusan, tapi di dalam hatinya, kecintaan kepada dunia. Maka ketahuilah dia seperti orang yang makan dan tidak kenyang-kenyang. Ini gambaran dari Nabi agar orang faham. Kalau orang makan gak kenyang-kenyang berarti gak guna. Makan kok gak kenyang-kenyang bagaimana nih? Makan gak kenyang? Seperti orang minum tidak puas-puas. Ya. Minum air garam. Tuh. Sekali minum bukan tambah dia seger, lega hati tenggorokannya. Tapi semakin Dan begitulah orang yang mengambil dunia dengan ketamakan. Pasti semacam itu Nabi yang mengatakan. Dan kelihatannya semakin berhasil semakin capek dia. Semakin berhasil semakin capek dia. Kelihatannya si fasilitas lengkap. Supirnya 6. Mobilnya macam-macam, ada tempat tidurnya, ada tukang pijitnya segala macam. Tapi kelihatannya capek terus dia, enggak tahu bingung tuh. Hidupnya enggak karu-karuan. Tapi subhanallah, hanya orang yang diberi oleh Allah rezeki sehari hanya untuk dimakan sehari, masyaallah. Di gubuk, di tengah sawah pun dia menyandarkan kepalanya, langsung bisa tidur. Dengar suara adzan, lompat, dia ingin melakukan sholat. Di tengah malam bisa tahajudan dan seterusnya. Lihat, padahal tidak punya kekayaan. Beruntunglah orang-orang semacam itu. Akan tapi semoga yang mendengar suara ini, dari orang yang diberi oleh Allah karir, jabatan tinggi, jadikan jabatanmu untuk Allah dan Rasulnya. Yang punya kekayaan, jangan hanya kau kumpulkan, enggak disanjung oleh Allah. Orang pun tidak senang dengan anda. Paling orang hanya dekat-dekat dengan anda. Dihormati anda karena mengharap sesuatu dari anda. Tak tahu ya anda tidak memberi juga. Allah benci, manusia pun juga benci. Dan qaribu minan nar, dekat dengan api neraka. Baik. Maka sekarang apa yang perlu ditata? Waktu mengambil dunia itu bagaimana? Kalau sudah orang bekerja tidak peduli halal haram, dijamin jadi orang paling pelit. Kalau ternyata dia jadi orang dermawan, dermawannya bukan karena Allah, karena pengen mendapatkan sesuatu yang lebih besar lagi. Biar disanjung sama orang, kalau dermawan orang percaya lalu nitipkan amanat lagi. Wah, tambah bisnis saya. Begitu. Jadi kalau orang mengambil dunia tidak dengan kebaikan, tidak dengan kerinduan kepada Allah, maka dunia akan menjadikan dia terhinakan. Kemudian Nabi menyebutkan wal yadul ulya khairu minal yadis sufla, tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Tangan yang di atas, orang yang biasa memberi, lebih bagus daripada tangan yang di atas, di bawah. Tangan yang di atas lebih bagus daripada tangan yang di bawah. Jadi orang memberi. Jadi sanjungan bagi orang kaya ini, kalau orang paham. Sanjungan bagi orang kaya, lihat. Tapi orang kaya yang tangannya di atas, bukan tangannya diikat. Tangan diikat tidak disanjung, di atas nih ngasih. Itu loh. Baru nanti sanjung. Baru kebayang ada tangan di atas, kalau memang ada tangan di bawah. Di saat memberi, gambaran, dermawan. Ini juga pendidikan, hendaknya kita berusaha untuk menjadi yang memberi, jangan yang meminta. Jadilah, berusahalah kita untuk menjadi orang yang bisa memberi, bukan yang meminta. Dan meminta bukan sesuatu yang mulia, bahkan Nabi SAW mengancam bagi orang yang meminta. La tas'alul mas'alatu bi ahadikum, senantiasa orang itu minta-minta. Ada pekerjaan orang minta-minta. Hatta yalqallaha wa laysa fi wajhi mus'atu lahmin. Imam Bukhari meriwayatkan satu hadis, nanti ada orang kerjaannya minta-minta. Minta. Sampai kapan? Nanti ketemu Allah Subhanahu wa taala, maksudnya di akhirat itu mukanya tidak ada secuil daging pun. Jadi akan terlihat di antara sahabat-sahabatnya kalau dia orang suka minta-minta. Dan minta itu bukan sesuatu yang terpuji, kecuali orang yang dalam keadaan hajat butuh baru minta. Ada orang minta adalah jadi hobi. Sudah kita sebutkan kalau namanya minta ini adalah caranya pintar macam-macam sesuai dengan kecerdasan dia. Ada minta-minta, wah, ada sampai kelas yang paling busuk adalah kelas minta atas nama Allah. Ada minta dengan berbohong. Minta dengan bohong, ada minta dengan kejujuran saja. Tidak terpuji bisa, aku sudah cukup, cuma saya minta. Sudah tidak baik. Apalagi dengan berbohong yang sudah cukup, bilang kalau dia adalah enggak cukup. Dia melarat, dia butuh. Apalagi kadang-kadang pura-pura sakit. Suatu ketika ada orang, ya semoga Allah memberikan petunjuk dan bimbingan. Kalau ada orang sakit, mestinya kalau diobati kan mau ya. Kadang-kadang kita terenyuh ada sebagian orang itu. Ada satu orang naik beca. Dia membawa selang begitu. Minta bantuan. Apa, kayak impus dipegang begitu, terus masuk apa selang air urin itu, kencing. Kemudian datang, baik. Ini kelihatannya perlu dibantu betul kalau penyakitnya kayak begini. Akhirnya ya kita tanya, mohon maaf Pak, sekarang di rumah sakit mana, dokternya siapa, biar nanti diurusi sama tim biar disempurnakan pengobatannya. Malah marah, diminta duit saja tanya begitu, pergi. Loh, ini kan aneh, mau diobati benar kan sempurna sekalian. Rupanya terungkap dia adalah bukan orang sakit. Dia kerjaannya adalah ya seperti itu, berbohong. Baik, ada macam-macam semacam itu. Ini kelas. Jelek atau tidak? Jelek, Masya Allah. Semoga Allah mengampuni. Tapi ada yang lebih jelek lagi, tingkat kelas ustaz. Wah ini, langsung aja. Tadi orang kayanya sudah diantemin dari yang berpikir kelas ustaz. Kalau minta atas nama makom, misalnya. Karena dia makomnya besar, haji sini buat saya. Bisa belikan tiket enggak ini buat dakwah ini? Ya, ya. Nah, ini barokah, weh. Enggak berapa barokah. Dengan makomnya, ini lebih busuk lagi daripada yang tadi itu. Kayak sudah punya surga saja dia keliling. Nah, ini kelas ustadz yang dahsyat lagi ini. Na'udzubillah, hati-hati. Ustadz harus yang paling dengar ini hadis Nabi. Ustadz yang merasa dirinya ustadz harus menjadi orang yang paling kaya hatinya. Tidak butuh apa yang ada di tangannya manusia. Imbang ini. Tadi para orang kayanya harus ngerti bagaimana berdakwah, berjuang. Tapi sisi lain, para ustadz, para juru dakwah, hendaknya hatinya. Makanya yang datang siapa saja. Mau datang, mau berguru, datang, mau ini silahkan. Membantu, mau naik. Tapi jangan sampai kita mengharap apa yang ada di tangannya orang. Hah, dia si kaya datang, mesti saya dapat. Enggak bakal dapat nanti. Alhamdulillah. Kadang-kadang terlintas di hati kita tuh harapan kok alhamdulillah Allah tidak ngasih itu. Selalu itu. Kami bersyukur. Suatu ketika kami berharap ada orang datang, mungkin dia akan bisa membantu dan sebagainya. Terlintas di benak kami harapan ternyata kosong. Alhamdulillah tidak dikasih oleh Allah. Coba itu dikasihkan setiap ada orang datang, saya berharap. Kan begitu ya. Jadi kita mimin ya Allah, kalau di saat saya berharap ya Allah tutup saja. Biar hati saya enggak rusak. Supaya kita tidak mengharap pemberian orang terus. Jadi Anda meminta dengan apa? Meminta dengan makom, dengan kebesaran. Dunia itu. Dunia itu hijau. Membuat orang terpesona, disabdakan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, jadilah orang yang punya tangan di atas. Mengambilnya adalah dengan cara tidak tamak. Kemudian setelah itu, lihat. Berusahalah untuk menjadi tangan yang di atas. Bukan tangan yang di bawah. Tak memberi. Dan tangan yang di bawah bagaimana? Kalau memang orang itu adalah fakir yang sesungguhnya adalah halal bagimu, hak. Enggak ada masalah Anda sebagai seorang fakir menerima pemberian dari orang kaya, bersih boleh. Baik, kemudian qala hakim fakultu, kemudian aku berkata. Hakim itu setelah dikasih oleh Nabi diingetin begitu langsung sadar. Setelah minta ke Nabi, ya Rasulullah saya butuh ini, dikasih. Ya Rasulullah saya butuh ini, dikasih. Akhirnya Nabi ngasih tahu, Hakim, dunia itu membuat terpesona loh ya. Kalau ada orang ngambil dunia ini dengan tamak, maka dia tidak akan puas sepanjang hidupnya. Tapi kalau mengambil dunia itu dengan rasa tidak butuh kepada dunia, maka hatinya akan cukup dan akan diberkahi oleh Allah. Dan ingat Hakim, orang memberi itu lebih bagus daripada yang diberi. Maka jadilah engkau orang yang memberi. Sadar langsung, faham. Fakultu, kemudian aku berkata, ya Rasulullah, walladzi ba'athaka bil haqqi, semuanya harus ikrar seperti hakim ini. Hari ini semuanya harus ikrar seperti hakim. Walladzi ba'athaka bil haqqi, demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, la arza'u ahadan. Sungguh aku tidak akan meminta kepada siapapun ba'daka syai'an, setelahmu ya Rasulullah, sesuatu apapun. Hatta ufariqad dunya, sampai aku mati. Akhirnya merasa, bahwasanya aku tidak akan meminta kepada siapapun ya Rasulullah setelahmu sampai aku mati. Kita tidak ikrar persis seperti itulah. Paling tidak kita ikrar pokoknya jangan sudahlah. Jangan memupuk ketamakan di hati kita. Berjanji ayo untuk dermawan, mikir. Berapa yang kita berikan, kita mendapatkan gaji berapa, kita dapat uang berapa, yang kita berikan untuk fakir, miskin berapa. Ya harus pikirkan semuanya. Jangan sampai kita masuk bab tulul almal, panjang angan-angan terus pengen bangun setelah gedung 1, gedung 2, gedung 3, gedung 4 dan seterusnya, tapi lupa kepada umat Nabi Muhammad, lupa dengan dakwah dan perjuangan. Fakana Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu da'ahu liyutahu, sehingga pada zaman Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Abu Bakar memanggil Hakim Ibn Hizam, ya Hakim sini, karena kamu termasuk orang yang berjuang berperang bersama kami, maka kamu berhak mendapatkan ini loh, bagian daripada rampasan perang. Ternyata Hakim menolak. Fa'aba ayyakbala minhu syai'a, enggak mau. Tidak ya Abu Bakar, aku tidak menerima. Karena aku sudah berjanji di depan Nabi, aku tidak akan mau menerima dari siapapun. Tumma inna Umar radhiyallahu anhu da'ahu liyu'tiyahu. Sayyidina Umar pun pada masa Khalifah Umar pun memanggil Sayyidina Hakim ibn Hizam, mau dikasih. Fa'aba ayyakbalahu, kemudian tidak mau menerima juga. Akhirnya Sayyidina Umar memberikan komando, informasi kepada yang lainnya. Ya ma'syaral muslimina, wahai orang-orang Islam semuanya, ushidukum. Aku jadikan kalian bakal menyaksikan sesuatu yang besar. Aku kasih tahu kalian ini. Ala Hakim, tentang Hakim. Anni, sesungguhnya aku a'rid. Aku telah sodorkan kepada Hakim alaihi, kepadanya hakkahu, haknya. Ajib. Maksudnya biar dicontoh, dikasih tahu sama Sayyidina Umar, lihat. Ini aku berikan haknya. Dia berhak, halal dia mengambil ini semuanya. Alladzi qasamahullah, seperti yang Allah telah bagi sesuai dengan syariat. Maksudnya sesuai dengan syariat, Hakim mendapatkan haknya, bagiannya. Lahu, untuknya, fi hadzal fai', di dalam rampasan perang ini. Ada bagiannya dia. Fa'aba ayakhudahu, tapi dia enggan dan tidak mau untuk mengambilnya. Falam yarza', dan dia tidak akan mau meminta Hakim itu ahatan kepada seseorang, tidak mau mengambil dari seseorang minan nasi ba'dan Nabi, setelah Nabi SAW hatta tufi, sampai meninggal. Dikasih tahu, ini loh contoh yang baik, lihat. Tidak tamak dengan pemberian seseorang. Padahal itu haknya. Lah kalau sudah haknya saja tidak gampang diambil, bagaimana orang mengambil haknya orang? Orang lain di pangkat tinggi kalau sudah ngambil, ngerampas saudaranya, rebutan waris. Aduh, model ibadahnya, ibadah bohongan itu. Dekatnya kepada Allah adalah pura-pura itu. Adalah munafikin. Ada orang ahli sujud, ahli ibadah, tapi sama adiknya enggak akur. Rebutan kantor, rebutan toko, rebutan sawah, rebutan. Hah? Rebutan pondok. Rebutan macam-macam. Ada macam-macam. Pondok bukan rebutan pondoknya untuk mendidik, rebutan kos-kosannya, karena ada bayarnya. Macam-macam, jadi ke semua kelas ada di kalangan, jadi hati-hati. Jadi pokoknya di sini gak boleh ada merasa aman. Yang fakir, awas ada ini. Fakir tadi masuk neraka ada. Yang merasa kaya, yang ustadz, yang ini. Jadi jangan semuanya ngoreksi diri sendiri. Anda itu sebagai apa? Kalau Anda orang kaya, dengar tadi. Kalau Anda orang fakir juga dengar tadi. Kalau Anda seorang ustadz, dengar tadi. Pokoknya saya pengen selamat diri saya sendiri. Enggak usah tengok-tengok yang ustaz, enggak usah tengok orang kaya, enggak usah. Ini bukan untuk orang kaya, bagi ustaz adalah bagian ustaz tadi. Yang orang kaya dengar bagiannya orang kaya, semuanya belajar masing-masing. Supaya tidak terjerumus nanti auzubillah. Kita semuanya pengin selamat, orang kayanya ahli surga, ustaznya ahli surga. Dan memang kejahatan luar biasa. Kemaksiatan luar biasa, apalagi urusan dunia ini lihat, kejahatan tingkatnya macam-macam. Selama kita dihebohkan dengan misalnya negara yang gak karu-karuan dan sebagainya, ada korupsi dan sebagainya, saya kami sampaikan di hari kemarin. Lalu masalah korupsi itu adalah bukan pekerjaan di pemerintahan saja. Seorang pembantu yang jualan, yang suruh beli sayur harganya 500 rupiah per ikat, bilang 700 juga sudah korupsi itu. Ini kelas korupsi. Mohon maaf, tukang becak banyak ahli surga. Cuman ada tukang becak korupsi, padahal dekat situ muter dulu baru nambah harganya. Itu juga korupsi, sudah. Macam-macam, korupsi itu kelasnya wadah, itu adalah kebusukan jiwa. Sampai kelas ustadz pun juga demikian, lihat mestinya bangun pondok, jadikan gaun istrinya untuk nambah untuk anting istrinya, sama itu korupsinya ustadz. Pokoknya jangan merasa aman deh kalau di majelis seperti ini sudah. Semuanya ngoreksi diri sendiri, selamat semuanya, ahli surga semuanya. Gak usah lirak-lirik nanti, insyaallah yang ustadznya ahli surga. Bahkan kemarin kami sampaikan, orang yang korupsi yang masuk penjara itu ternyata lebih aman daripada kiai yang korupsi kok. Sebab kiai korupsi ini nanti sama-sama masuk neraka, ketemu sama tukang apa pejabat yang masuk penjara itu. Pejabatnya ketemu, loh kiai kok masuk neraka padahal kiai yang suka ngeritiki saya dulu. Iya, ya saya ngeritiki kamu ya biar dibilang saya anti korupsi. No. Tapi istri saya itu rewel, sehingga saya sering ambilkan duit dari pondok, akhirnya saya masuk neraka. Akhirnya tak lama kemudian, oh maaf kiai saya dipanggil, kemana? Saya ke surga duluan Pak Kiai. Loh kok bisa? Iya, karena saya di dunia sudah dipenjara, makanya dosa saya dikurangi. Sampean dicium tangannya, nerakamu lebih lama Pak Kiai. Goodbye. Assalamualaikum. Hati-hati. Ini makanya semuanya udah usah banyak koreksi orang lain deh. Kita belajar koreksi diri sendiri. Aku. Gak ada perlunya ngoreksi banyak orang lain. Mulai ke diri sendiri. Yarza' birra' wa zai' tuma hamzah. Ay lam ya'khud min ahadin syait. Maksudnya tidak mengambil dari seseorang sesuatu apapun. Ini penjelasan tentang makna hadis. Wa aslur raz'i, makna dari raz'i adalah an-nuqsan, kurang. Ay lam yankus ahadan syai'an bil akhdhi minhu. Tidak akan mengurangi sesuatu pun dengan diambil. Kemudian wa israfun nafsi, makna israfun nafsi tatallu'uha wa tam'uha bis syai' tamak. Jadi mengambil dunia dengan ketamakan menjadikan dia tidak akan kenyang-kenyang seperti orang yang makan tidak kenyang-kenyang tadi. Wa sakhawatun nafsi, dan makna sakhawatun nafsi adamul isyrafi ila syai', tidak tamak. Wa tam'u fihi wal muwalah bihi wa syarah, tanpa adanya ketamakan, tanpa peduli. Jadi nyantai saja, dapat duitnya, dapat ya. Oh, kamu dapat ini. Malah berpikir tadi, oh dapat duit. Dari mana ya ini? Halal haram ya dapat hadiah ngasih. Siapa yang ngasih orangnya? Dapat duit dari mana ini? Oh, dapat bantuan besar nih, pondok pesantrenmu. Wah, alhamdulillah, ini syukuran dulu nih, bukan? Pikir dulu bantuannya dari mana? Siapa yang membantu? Hartanya bersih atau tidak? Halal atau tidak? Ini adalah untuk menuntut ilmu. Ilmu adalah nur. Kalau nur digabung dengan harta yang haram, gelap nurnya, enggak kelihatan. Mikir. Bukan apa ingin membesarkan gedung, bukan. Ulama dulu tuh enggak pakai gedung kayak begini, tapi keluar ulama-ulama. Karena apa? Dari gubuk yang bersih, halal. Bukan dari duit zakat, bukan dari duit yang tidak jelas, bukan dari sumbangan yang tidak jelas. Makanya duduk di situ 2 tahun, 3 tahun menjadi ulama-ulama besar. Sekarang gedungnya Masya Allah. Wah, semoga ini gedung bersih semuanya. Amin. Amin dari donatur-donatur yang Insya Allah ahli ikhlas. Banyak enggak ketahuan ini. Dan kami informasikan kalau nyumbang pondok jangan duit zakat. Paham ya? Dan tolong dari duit yang bersih. Yang punya sibuk ngurusi utang, bayar utangmu. Masa bantu pondok. Ini selalu kami ingatkan biar bersih. Anak-anak pondok tidak makan duit zakat. Makan jangan ngirim duit zakat ke sini. Kalau zakat kasihkan fakir miskin di tetangga Anda. Kalau menyumbang, nyumbang saja. Biarpun saya tidak tahu, Allah tetap tahu. Beres. Enggak usah laporan ke Buya Yahya. Nah, Buya Yahya enggak suka ingat. Lupa. Gampang lupa. Sudah tua. Jadi langsung saja bantu, bantu beres. Alhamdulillah. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, ini saja. Kemudian hadis selanjutnya. Hadis selanjutnya adalah dari Abi Burdah an Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau berkata, kharajna ma'a Rasulillah, kami keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ghazwatin, dalam satu perangan. Kata Sayyidina Abi Musa al-Ash'ari, beliau adalah keluar bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa nahnu sittatu nafar, kami 6 orang. Bainana da'irun na'taqibuhu, kami hanya punya satu unta. Tapi caranya mengendarainya tidak naik semuanya. Jadi gantian begitu. Jadi perjalanan panjang, untanya cuma satu, orangnya 6. Gimana? Ya naik 1 kilo kamu, 1 kilo ini, 1 kilo. Jadi lumayanlah untuk sambil istirahat, sambil berjalan. Fanaqibat aqdamuna. Sampai kaki kami itu memar. Jalan panjang, memar. Wanakibat qadami, kata Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari, kaki pun juga memer. Sangking memer kakiku, wasaqatat adfari, sampai kukunya itu lepas. Wa kunna naluffu, sampai kami itu melipat-lipat, membungkus ala arjulina al-khiraq. Sampai aku bungkus kakiku yang lepas kukunya tadi dengan kain. Dikasih perban dengan kain. Fasumyat huzbatau Dhatir Riqa', sampai yang di perangan ini dinamakan perang Dhatir Riqa'. Masih ingat kemarin masalah tafsir salat khauf, ada salah satu salatnya Nabi di Dhatir Riqa' adalah cara salat dalam keadaan perang. Itu salat Nabi di Dhatir Riqa'. Ada satu tempat di sana bukan Dhatir Riqa', karena di situ ada orang yang pakai kain dibungkus untuk kakinya yang luka. Sebagian mengatakan peperangan itu disebut sebagai perangan Dhatir Riqa', karena ada bendera yang ditambal-tambal dengan kain. Ada yang lagi yang mengatakan bahasanya tanahnya itu retak-retak seperti petakan, kotakan-kotakan sebagai Dhatir Riqa'. Yang jelas di sebuah peperangan tersebut. Yang penting yang kita pahami kejadiannya, bagaimana sahabat Nabi menjalani perjuangan dengan seperti itu. Qala Abu Burdati. Kemudian Abu Burdah berkata, fahaddatha Abu Musa bihadzal hadithi. Abu Musa itu menceritakan tentang kejadian ini. Bagaimana di saat kami berjuang itu dengan kesederhanaan. Berjuang dengan kesederhanaan. Ini peringatan bagi ustadz juga. Kalau kiai dulu tuh perjalanan dari Jawa Timur ke Jawa Barat tuh enggak tahu pakai apa. Itu pun masih nyampe. Dulu dari jalannya pakai dokar. Atau macam-macam yang berat ini. Sekarang ada kereta cepat, eksekutif segala macam. Lah itu dakwahnya kok males tuh, gimana itu? Kok dakwah malas ini. Dulu tuh ustaz-ustaz naik sepeda ini 25 kilo naik sepeda. Ustaz zaman dulu. Zaman berbeda. Jangan berkata tenaga juga berbeda, sama. Yang beda semangat saja ini. Orang kalau semangat akan sekarang banyak beralasan ya. Ini diceritakan oleh Abu Musa al-Ash'ari agar semuanya itu mudah mensyukuri apa yang Allah berikan kepadanya. Di dalam melakukan perjuangan sampai seperti itu, bagaimana? Menuju peperangan dalam keadaan seperti itu. Dengan segala kekurangan. 6 orang ontanya satu, sehingga berjalan bergantian naik ontanya. Sehingga perjalanannya panjang sekali sampai memar kakinya hingga kukunya itu lepas. Kayak apa kuku lepas itu ya Allah? Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari itu bercerita ini agar untuk pelajaran bagi orang yang setelahnya mendengar. Seperti itulah awal-awal perjuangan. Sehingga mereka para orang-orang, para sahabat Nabi betul-betul dimuliakan oleh Allah. Sempat melihat Nabi sehingga perjuangannya pun luar biasa. Tsumma kariha dzalika, setelah Abu Musa al-Ash'ari itu cerita kayak begitu, ternyata beliau merasa tidak senang. Wa qala, berkata, ma kuntu asna'u bi an adzkurah. Aku itu melakukan yang demikian itu bukan karena ingin aku ceritakan sebetulnya ini. Aku menjalani hidup seperti itu waktu perang dengan segala kesederhanaan, bukan tujuan saya untuk menceritakan kepadamu. Maksudnya saya bukan pengen pamer cerita kayak begitu, bukan. Beliau juga nyesel, tapi sisi lain pengen memberitahu bahasanya begitulah perjuangan. Biar tidak malas ustaz-ustaz zaman sekarang ini, gitu loh. Pejuang-pejuang zaman sekarang biar tidak malas. Insya Allah gak ada orang berjalan sampai sini kemanapun ceramah hari ini, ustaz dakwah sana sini, atau ustaz yang ngajar di musola-musola, gak ada yang sampai kukunya lepas itu. Paling kuku lepas justru waktu cari duit itu, kukunya lepas itu. Kecepit pintu, kecepit apa, paling itu. Gak ada ngajar sampai kukunya lepas. Gak ada berdua berdakwah sampai kukunya lepas. Qala dan berkata, Sayyidina Burdah berkata, ka'annahu kariha ayyakuna syai'an min amalihi afsyahu. Maksudnya apa? Sayyidina Abu Musa al-Asy'ari itu tidak senang kebaikan-kebaikannya itu untuk disebarkan, afsyahu, untuk diceritakan kepada siapapun. Nah, ini maknanya apa? Ada dua keterangan. Bahwasanya makna yang pertama adalah bolehlah seseorang menceritakan tentang sebuah perjalanan dalam perjuangan untuk bisa menjadi contoh buat yang lainnya. Atau kita menjerit, makanya tradisi para salafuna soleh itu istilah haul. Haul itu bukan mengingat kematian, sebab kematian tidak boleh sering-sering diingat. Kematian diri sendiri yang harus diingat. Sehingga kalau kita berduka atas kematian seseorang, selagi selain istri, maka tidak boleh lebih dari 3 hari. Takziah pun lebih dari 3 hari sudah hendaknya di sebagian mengatakan makruh dan haram. Jadi bukan, kalau haul itu bukan mengingat kematian akan, tapi haul itu mengingat kehidupan orang yang kita hauli, agar kita mau dengar ceritanya, bagaimana perjuangannya, bukan mengingat kematian ya, hati-hati. Ingat kematian istilah yang salah, kematian. Berduka tidak boleh diulang-ulang. Nah, akan tapi merasa susah dengan kematian seorang alim adalah iman. Jadi kita ingin tahu kebesaran orang yang dihauli itu. Biar tahu perjuangannya kayak apa, dakwahnya kayak apa, waroknya kayak apa. Ini adalah memberi, menyebutkan kisah-kisah orang-orang besar. Mungkin Anda adalah seorang pejuang yang berhasil, maka Anda boleh cerita kepada anak-anak Anda, kepada santri Anda, begini loh waktu saya merintis dakwah, nah, aku dengan kesederhanaan, aku dengan ini dan sebagainya. Satu, boleh menceritakan. Tapi sisi yang kedua, hendaknya di dalam hatimu itu merasa tidak nyaman untuk bercerita, biarpun harus bercerita, sehingga tidak masuk bab ujub dan sombong. Nah, kemudian makna secara umum daripada ini semua, begitulah kesederhanaan tidak mengurangi orang untuk berjuang. Tidak harus dengan kemewahan. Makanya kalau berjuang itu tidak usah nunggu bagaimana dia dicukupi dulu. Sehingga prinsip dakwah yang selalu kami sampaikan adalah dakwah jangan nunggu kaya dan dakwah jangan nunggu pandai. Akan tapi dakwah adalah hari ini waktuku. Enggak usah nunggu kaya, enggak usah nunggu pandai. Iya kalau sempat kaya, iya sempat pandai. Saya tidak kaya dan saya tidak pandai, dakwahku bagaimana? Kau berjuang di tempat yang baik, termasuk ngasih tahu, jadi tukang bersih-bersih, tukang parkir, tukang ini. Ini adalah dakwah di tempat kemuliaan. Dan jangan dianggap remeh yang demikian itu. Siapa yang paling mulia di antara kita ini? Bukan yang ceramah, bukan siapapun, akan tetapi yang paling tulus kepada Allah dan Rasulnya, dia yang paling dekat dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan meremehkan semua yang bergabung dalam perkumpulan kayak begini ini, insya Allah semuanya punya kesempatan dengan Nabi. Tinggal yang paling dekat itu siapa yang paling tulus. Jangan dianggap remeh orang yang tukang bersih-bersih misalnya. Suatu ketika ada seorang wanita pada zaman Nabi itu kerjanya mengut sampah di kiri kanan masjidnya Rasul. Nabi sering melihat wanita tersebut. Wanita yang memungut sampah, setiap hari memungut sampah. Hingga pada akhirnya, Nabi tidak melihat wanita tersebut. Karena Nabi tidak melihat wanita tersebut, Nabi bertanya, mana ibu tua yang biasanya membersihkan sampah di sini? Sampah masjid. Berarti dakwah untuk kebaikan. Para sahabat ini berkata, ya Rasulullah, beliau sudah wafat, meninggal. Sedikit Nabi marah. Apakah karena beliau seorang seperti itu, seorang fakir yang tidak terlihat di dunia, lalu kau tidak kasih tahu aku? Antarkan aku ke kuburnya. Allah. Nabi pergi ke kubur wanita tersebut, sampai Nabi menyolati di atas kubur wanita tersebut, dan Nabi mendoakan wanita tersebut. Biarpun kelihatannya berdakwah sebagai tukang sabu, akan tapi ketulusannya. Yang menjadi tukang sabu saja bisa disanjung oleh Allah, oleh Rasulullah. Bagaimana yang berjuang di barisan paling depan? Seperti Sayyidina Khalid bin Walid, seperti Sayyidina Salman Al-Farisi, seperti Sayyidina pejuang-pejuang Sayyidina Zaid, Sayyidina Usamah bin Zaid, para pejuang bagaimana dengan yang semacam itu? Termasuk di tempat-tempat semacam ini. Kalau seandainya ada tukang sapu di sini tulus ternyata bisa dicari oleh Nabi, bagaimana yang berjuang membangun pembangunan yang megah semacam ini? Dengan ketulusannya, tentu bukan dicari oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana yang membantu perjuangan dengan bermacam-macam model dakwah ini, berpikir hidupnya. Mungkin selama ini mereka berkecimpung dengan urusan dunianya, lihat. Tapi qalbuhu mu'allaqun bil masajid, tapi hatinya terikat dengan perjuangan. Masjid di sini adalah hakikat sekaligus simbol. Hakikatnya masjid, ikat dengan masjid. Tapi maknanya lebih luas adalah terikat dengan perjuangan. Dia berjuang, cari duit di sana sini, akan tapi terikat hatinya dengan perjuangan. Selalu berpikir tentang perjuangan. Tidak lupa menyisihkan waktunya di meja kantornya adalah untuk berpikir perjuangan. Selamat tuh manusia. Dan jadilah semuanya semacam ini. Kami himbau kepada semuanya yang mendengar suara ini. Jika Allah telah memberikan kepada Anda kemudahan urusan rezeki Anda, tolong zakat waktu dahulu. Sebelum zakat harta. Zakat harta, zakat waktu dulu, sisihkan waktu Anda untuk berpikir tentang perjuangan. Anda masuk kantor, mulailah perjuangan Anda dengan berpikir, apa yang harus aku pikirkan saat ini? 5 menit, 10 menit. Tentang pondok ini, majelis ini, madrasah ini, Anda buka. Kalau Anda urusan internet, Anda bisa membaca informasi tentang perjuangan. Kemudian Anda sambungkan diri Anda dengan sebuah perjuangan yang jelas, real, yang terlihat di mata Anda, perjuangan yang sesungguhnya. Anda sambungkan. Dan setiap hari hidup Anda, Anda mulai dengan memikirkan tentang perjuangan. Setelah itu Anda berpikir tentang usaha yang besar, lihat. Dan di sore harinya pun Anda berpikir kembali tentang perjuangan. Jadi Anda, perjuangan Anda cari duit, Anda bungkus dengan niat baik dan ditutup dengan niat baik. Lihat, ini akan menjadi orang sempurna dan selamat. Zakat waktu dulu untuk mikir perjuangan. Setelah itu lihat, zakat harta yang sifatnya zakat wajib. Zakat untuk membersihkan. Zakat wajib, bayari tentang hasil zakat itu. Kemudian yang kedua adalah berbuat baik dengan sedekah-sedekah sunnah dengan hartanya untuk kebaikan dan kejayaan. Maka dengan demikian, dengan kekayaan Anda, Anda akan selamat. Yang punya jabatan demikian. Anda harus berpikir, aku punya jabatan hari ini untuk apa? Apa yang sudah aku lakukan untuk kebaikan dalam dakwah? Kebaikan untuk dakwah, dan seterusnya berpikir yang demikian, berpikir yang demikian. Terus siapa lagi? Yang kaya? Yang berjabat? Termasuk yang tidak punya. Dikisahkan pada zaman Nabi, ada ghibtah, ada ngiri yang diperkenankan. Ngiri itu semuanya jelek kecuali dua hal. Kita ngiri ngelihat orang alim, mendapatkan ilmu lalu bisa ngajar, lalu kita ngiri, aku pengen seperti dia. Ngirinya bukan ngiri, pengen menghancurkan dia, bukan. Aku pengen seandainya alim seperti dia, dia bisa berdakwah, saya pengen seperti dia. Dia terus mikir kayak begitu, dia bisa menjadi kayak juru dakwah. Atau dia pengen ngelihat orang kaya, Masya Allah. Orang kaya itu luar biasa. Dermawannya, Masya Allah. Rajin ibadah, dermawan dan sebagainya, ya Allah. Alangkah senangnya kalau aku menjadi seperti dia, ya Allah. Ghibtah, menginginkan dia, ya, mendapatkan yang sama. Jadi yang fakir pun bercita-cita yang mulia. Jangan, wah, nanti saya akan buat naik mobil. Sudah fakir, enggak punya mobil, nyungsep nasibnya. Nanti mobil, ngomong sama istrinya, nanti kita buat gedung. Tingkat berapa ya? 5, kurang 6 ya. Neng khayal. Dan rizkinya tidak pernah diberikan kepada apa niatnya tidak pernah mulia. Fakir niat yang mulia. Seandainya aku menjadi orang kaya seperti itu, aku akan banyak sedekah. Terus diperbaharui ini niat. Karena apa, nasib itu kadang datang sewaktu-waktu. Tiba-tiba dirubah menjadi kaya Anda, maka ketahuilah, karena di dalam hati Anda sudah tertanam jiwa kemuliaan, maka kaya Anda akan menjadi kaya yang selamat. Yang menuntut ilmu pun demikian. Yang menuntut ilmu niat yang benar, wahai anak-anakku semuanya. Banyak orang salah niat dalam menuntut ilmu. Ibunya pun kadang-kadang nyuruh, nak, kamu jadi kiai saja enak, enggak usah kerja, punya mobil. Wah, nasib salah niatnya itu. Enak jadi kiai, nak, enggak usah kerja, rumahnya bagus, banyak duit. Wah, ini ibu ngajari masuk neraka ini. Ada niat-niat salah seperti itu. Bahkan seorang kiai pun kadang-kadang nyuruh anaknya mondok pun niatnya salah. Nak, kamu belajar ngafalin Quran, belajar fikih, ilmu yang alim ya, biar gantikan makomnya abah nanti. Siapa lagi kalau bukan kamu, nak? Rupanya makom kebesaran bapaknya punya jamaah puluhan ribu itu supaya enggak lepas ke orang lain. Anaknya dididik. Niatnya salah, neraka juga itu. Tapi hendaknya kita ajari anak kita untuk niat karena Allah. Untuk sambung dengan Allah dan Rasulnya, untuk melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ditata hatinya. Jangan karena kebiar pangkat abahmu, nak. Jangan karena enggak, ini bisa berakhir semuanya. Dan banyak orang masyhur di dunia ternyata di akhir tidak ada yang tahu. Tak tahunya tahu adanya di dalam neraka Jahannam. Jadi jangan sampai anak kita, bagi siapapun yang telah diberi oleh Allah kemasyhuran di dunia karena gelar alimnya, gelar Masya Allah ahli surga, jangan sampai diajari anak-anak kita sombong dengan pangkat bapaknya. Ini musibah. Jadi kemana-mana ngomong bapaknya. Wah. Oh, kana abi, wa kana abi. Oh, bapakku begini, bapak. Ya, bapakmu yang ulama, tapi intinya. Ini ada orang sombong dengan ini semuanya, karena bapaknya yang salah mendidik. Salah mendidik anaknya. Nah, maka dari itu, semuanya membenahi niat. Dan niat itu sebenarnya ya kayak tadi, sakhawatin nafsi. Kamu mengambil apa sih? Saya pengen ngambil ilmu kedokteran. Sakhawatin nafsi, ambil kedokteran niatmu yang benar. Kalau hanya untuk mengumpulkan dunia rendah, tapi kalau kamu niat di saat mengambil ilmu kedokteran, kalau ilmu kedokteran adalah fardu kifayah, semoga dengan itu saya bisa menolong orang banyak. Sebab di kampung saya kurang dokter dan sebagainya. Jadi benar. Ya, semuanya tergantung niat. Makanya ambil semuanya, karir yang kau ambil dengan sakhawatin nafsi. Tapi kalau sudah dengan tamak kepada dunia, biarpun kelihatannya menuntut ilmu agama, khayalannya ngapalin Quran hanya pengen diundang sana kemari, enak ya diundang waktu pengantenan, diundang dapat duit, ada orang khitan diundang dapat duit, ada orang mati diundang dapat duit, ada orang kelahiran diutang dapat duit, karena saya hafal Quran. Yes. Nasib nih, sudah begitu rebutan sama tukang hafalan sebelahnya itu. Itu kan wali ayah saya, kenapa kamu ke situ? Enak aja nih, ini ribut sama kiai penghafal Quran dengan penghafal Quran, gulet nih. Karena salah menanamkan niat di dalam hatinya ya. Menghafal Quran karena Allah. Tapi semua karena Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini saja insyaallah. Semoga ini selamat nih. Pahit ya hari ini, enggak enak betul ini. Memang kadang-kadang itu memang enak, pahit-pahit. Ini pahit-pahit karena pengin selamat semuanya, termasuk yang berbicara semoga selamat. Baik, ini saja. Persilakan ada yang mau dipertanyakan. Wallahu a'lam bissawab. Jazakumullah ahsanal jaza. Terima kasih banyak kami haturkan kepada guru kita semua Buya Yahya atas pembacaan hadis dan penjelasannya. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga Allah memuliakan kita semua di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Baiklah para hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Selanjutnya kita memasuki bagian tanya jawab. Kepada para jamaah yang ingin bertanya kami persilahkan. Satu penanya dari jamaah bapak-bapak dan satu penanya dari jamaah ibu-ibu dengan masing-masing satu pertanyaan. Kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya yang saya hormati, ada yang mau saya tanyakan yaitu terkadang ada orang yang memberi sesuatu ke kita, memberi uang umpamanya. Pak, ini lumayan buat beli bensin. Nah, apakah kita yang menerima uang tersebut boleh uangnya dibelikan bukan selain bensin? Katanya memberikannya untuk memberi bensin. Jadi pertanyaannya, bolehkah memberi dengan kata-kata lumayan ini buat beli bensin? Dan orang yang menerimanya, bolehkah membelanjakannya bukan untuk bensin? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Buya. Saya sebelumnya mohon maaf. Ini ada sifat manusia yang dia berniat untuk memberikan infak atau sadako, namun dia ingin ketemu dengan Ustadz. Lalu dia mengatakan mengharapkan untuk doa dari Ustadznya. Mana hukumnya dan apakah mereka juga sadakonya diterima oleh Allah? Karena tadi kalau yang sadako itu tidak usah ketemu dengan siapapun. Nah, itu saja yang saya tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah. Pertanyaan yang pertama, ini mau mengingatkan. Mungkin ada dikondisikan singkat ya. Bisa yang satu nanti menghubungi Bapak Kepala Desa atau Pak Lurah. Salat istikharah itu sunnah untuk diulang-ulang. Kita sudah melakukan sekali dan yakinlah sekali yang kita lakukan itu Allah belum menurunkan hujan karena Allah akan menggantikan hujan di akhirat nanti. Makanya hendaknya kita mengulang lagi. Mungkin mohon ini setelah ini kita langsung salat istisqa aja. Salat istisqa sebentar. Hah? salat istisqa sebentar di mana, di lapangan sana. Mohon satu yang hubungi Pak Lurah nanti, imamnya hendaknya datang, kalau seandainya beliau bisa datang sesaat saja. Insyaallah nanti kita langsung salat istisqa. Satu jam 9 lah dimulai salat istisqa nanti. Sisihkan waktu salat, yang belum punya wudu ngambil air wudu, kita melakukan salat istisqa. Semestinya dikasih informasi dari hari yang kemarin, kami lupa. Kita keliling sana, keliling sini, lupa tidak mengingatkan untuk bisa melakukan salat istisqa. Semestinya salat istisqa itu puasa dulu. 3 hari sebelumnya dan hari keempat keluar dalam keadaan puasa. Kemudian kambing-kambingnya dikeluarin semuanya. Binatang-binatang ternaknya. Pakai baju yang compang-camping agar itu, ini binatang ternak juga ngadu itu semuanya. Mungkin ini istisqa yang kedua. Jika Allah menurunkan, ya insya Allah bersyukur setelah itu. Kalau tiga, yang ketiga semakin sempurna. Jika hari ini ternyata Allah, ya semoga Allah memperbanyak ibadah kita. Nanti istisqa yang kedua, semoga Allah mengabulkan hajat kita. Kemudian kalau tidak, kita ulang minggu depan dengan niat yang banyak, kalau perlu puasa nanti. Dan kita akan komunikasi dengan Pak Lurahnya. Baik, pertanyaan yang pertama adalah memberi uang bensin. Ada bahasa ya, itu bahasa tidak sesungguhnya. Ada kalau begini, misalnya kalau motor-motor saya berikan uang kepada Anda, tolong ini belikan uang bensin. Maka wajib Anda memberikan uang bensin. Cuman ada bahasa itu bahasa istilah. Coba ngasih duit 10 juta, Bu, ya buat garam deh. Maksudnya ya buat sesuatu yang remeh, bukan garam yang sesungguhnya. Beli garam 10 juta, kan mabuk ini nih. Pondok aja enggak perlu garam 10, saya ada. Cuman kalau ngomong juga yang benar kadang-kadang. Kalau mau ngasih sama orang adalah uang es atau uang es teh, jangan uang rokok deh. Uang aduh jangan, yang baik dah, uang es. Atau uang makan pagi untuk sarapan, begitu ya, ini dirubah niatnya biar manfaatnya nih. Ada uang rokok, ini uang rokoknya. Uang rokok nanti. Baik. Jika ada orang memberikan kepada kita, kita bisa melihat ada qarinah. Qarinahnya adalah pengen memberikan hadiah kepada kita. Qarinah itu adalah tanda-tanda, apa namanya? Sesuatu tapi tidak diungkapkan. Misalnya qarinahnya misalnya apa? Ngasih duit. Ini loh buat angkot, maksudnya karena ini ada orang pulang dari jauh-jauh, Bu, buat uang angkot, nggak angkot dari sini perlu saja kan cuma 2.000 lah, kok dikasih 1 juta, ini masa ngangkot suruh naik angkot bolak-balik itu ya? Ya enggak, itu adalah bahasa kiasan, maksudnya ya ini adalah bukan ada nilainya untukmu, maka boleh Anda belikan kepada apapun ya, karena diberikan kepada Anda. Ya mungkin bensin Anda habis, saya tidak mau beli bensin, nggak apa-apa, saya mau tuntun saya sepeda saya gimana, ya boleh. Ini nggak apa-apa, karena itu bukan bahasa yang sesungguhnya. Kalau bahasa sesungguhnya bunyi begini, ini motor saya, tolong belikan bensin loh ya, berarti harus beli bensin karena perintah. Sebab itu sudah diberikan kepada Anda, ini adalah bahasa menganggap ini pemberian tidak besar, ini tidak gede loh ya, ini aja untuk beli garam, padahal banyak. Ini untuk ini sayur, ini ada uang receh ratusan ribu ini. Maksudnya ini adalah meremehkan, dan memang kita ingat pada pertemuan yang lalu, di saat kita memberi, hendaknya jangan dibesar-besarkan. Waktu kemarin ada seorang sahabat Nabi menyembelih kambing dan makanan, setelah itu dihidangkan Nabi, tu'aim, makanan ringan ya Rasulullah. Kambing ringan bagaimana nanti? Di saat kita memberi, kita kecilkan itu ya. Jangan, ini belinya di sini loh ya, ini sate ini terbagus, mahal nih, wah harganya. Wah, orang tidak jadi makan nanti, selak nanti ya. Boleh, jadi kita kecilkan jadi, mungkin kalau paling enak boleh lah, ini enak loh boleh lah ngomong begitu. Kalau sudah bicara mahal, orang jadi ngenes, wah disebut harganya ini sate termahal saya beli di sini. Termahal nih makan gak nih, mau ngomong satu ini harganya 5.000 nih satu tusuk, mau ngambil kedua gak enak jadinya. Ada, maka di saat kita memberi itu, kita kecilkan pemberian itu, maknanya apa? Biar dia mudah untuk nerimanya, sebab ada sebagian orang yang susah nerima pemberian dari orang tidak, ini hanya sekelumit, sedikit. Enggak bisa, enggak, sudahlah. Nanti beli bensin, udah. Oh bensinnya sudah cukup, ya sudah buat apa saja. Nah, biasanya begitu kalau dilanjutkan. Cuman kalau pengen legowo, Pak, uang bensin saya sudah punya. Jawab apa dia? Dua apa saja, pasti ngomong gitu nanti. Jadi kalau pengen Anda lego, aslinya boleh sudah. Anda belikan apa saja, Bu? Boleh. Nah, sebab sudah diberikan kepada Anda, dan kemaslahatannya kembali kepada Anda, tidak harus Anda berikan. Kecuali amanat, Pak, ini tolong belikan bensin untuk Pak itu. Ada hubungannya dengan orang lain. Karena ada hubungannya dengan orang lain, Anda wajib belikan bensin untuk orang tersebut. Wallahu a'lam bisawab. Kemudian ada seseorang ingin membantu dan sebagainya, kemudian ingin ketemu kepada misalnya kiainya. Ya bukan salah ketemu kok. Sekaligus minta doa. Ya boleh, enggak ada masalah. Akan menjadi masalah di saat tidak ketemu, duitnya dibawa pulang lagi ini. Ya kalau sudah ini kerikan, minta doanya nanti lain kali ini. Kadang-kadang kiainya bingung, datang bawa duit, bawa ini sampai ini. Makanya kami sudah jangan biasakanlah, kalau datang ada kotak. Yang... kalau datang bukan salah. Kadang ini adalah, kadang. Kadang kita juga ingin tahu. Kadang-kadang membuat kita terenyuh, subhanallah ya, di saat ada orang datang kepada kami memberi bantuan. Subhanallah ya. Ada satu orang memberikan kepada kita bantuan. Satu bungkus uang. Satu kresek. Sudah dilihat oleh anu berapa ada? Mungkin hampir 100 juta. Tak pikir ini Bu, ini kerjanya apa? Lihat, kadang-kadang ternyuh. Ada orang yang naik datangnya pun adalah bukan naik mobil ya. Naik angkot mungkin. Ternyata punya duit sebegitu diberikan. Kita jadi ternyuh, ya Allah. Ini kan orang-orang pilihan ya. Duit sebegitu kan biar buat ya enak-enaklah kan gitu ya mestinya kan. Lah itu kadang-kadang kita senang juga melihat yang semacam itu tuh menjadi pelajaran buat kita. Ya Allah, ini ada orang dalam keadaan hidupnya pun tidak gebyar, tapi bisa membantu. Hidup boleh, jadi tidak ada masalah. Ada orang datang kepada kiai lalu mengatakan, kiai saya ingin menyumbang juga, boleh bukan terlalu. Yang penting yang dijaga adalah hatinya masing-masing. Jangan ingin disanjung oleh sang kiainya. Tapi kalau ingin didoakan, wajar. Minta doa, kita datang kepada Nabi minta doa, kepada wakil Nabi pun juga minta doa. Dan menjadi dikabulnya doa bukan karena adatnya sang kiai, kadang karena khusnudhonnya orang yang datang menjadi dikabul doa itu oleh Allah. Bukan karena kiainya saja, karena Anda khusnudhon datang ke kiai lalu Anda minta doa dikabul. Anda ingin membantu sedekah, saya sedekah sebegini dan sebagainya dan sebagainya. Saya minta didoakan dengan ini semua, ini boleh. Kalau tidak pun juga nyampe, Allah Maha tahu. Akan tapi jangan sampai harus ketemu. Gara-gara tidak ketemu, langsung tidak ya, jadi. Ada terlambat nemui saja jadi marah. Wah, temui susah, enggak jadi. Ya enggak apa-apa, enggak jadi. Gara-gara temui susah. Susahnya bukan karena tidak mau nemui, ya kadang-kadang ada waktu untuk bagi-bagi, ada untuk anak, ada untuk santri, ada untuk ini dan sebagainya. Baik, intinya apa? Yang perlu dijaga adalah hati Anda. Ada yang perlu dijaga adalah hati Anda. Hati Anda terus dijaga di saat Anda memberi hendaknya karena Allah. Kalau harus diketahui oleh guru Anda, mungkin bisa disebut sebagai contoh untuk yang lainnya. Mungkin guru Anda akan berkata, ini si Fulan, dalam keadaan semacam ini ternyata masih sempat berbuat baik. Maka yang lain akan mencontoh. Ada beberapa waktu yang lalu ada orang berikan uangnya seperti itu, kita bingung. Dan alhamdulillah begitulah Allah mengirim ya. Pondok ini tidak pernah bingung, tidak pernah. Kalau bingung wajar, tidak sampai bingung jungkir balik, tidak. Bingung wajar, beras habis dan sebagainya, ternyata ada yang ngirim beras, ini kurang habis, ada yang ngirim. Apalagi nanti ada banyak hal pokoknya. Tenang aja, nanti ada aja Allah ngirim. Dan ganti-ganti nanti kadang-kadang. Dan kadang enggak model, orangnya itu bukan model orang yang kaya bisa membantu. Maka itu adalah Allah kirim. Jadi kebaikan itu akan Allah berikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Maka mintalah terus kepada Allah, semoga Allah mengendaki kebaikan untuk saya. Baik, Leni. Jadi tidak ada masalah kalau Anda datang kepada seorang kiai atau ustadz, lalu Anda ingin membantu, kemudian menyerahkan uangnya kepada ustadz, tidak ada masalah. Cuman bagi ustadz, di saat ada orang datang membantu, jangan langsung berdiri gara-gara dengar bantuannya ini. Membantu. Kalau perlu malah, gara-gara dia ngomong bantu, tidak jadi nemui saya. Itu kalau perlu ngomong gitu sudah. Biar hawa nafsu kita tidak tamak. Makanya kalau ngomong bantu, kadang-kadang malah tidak bisa ketemu nanti. Pengen ketemu saja, minta doa, gitu saja. Kalau ngomong membantu, nanti sama sebagian kiai tidak ditemui nanti. Wah, membantu, saya tidak mau masuk tamak. Jadi ada sebagian orang ngomong, saya pengen ketemu sang kiai, mau bantu. Nanti besok saja. Bantu tidak usah ngomong-ngomong saya. Datang saja, minta doa, tiba-tiba ngasih segebok duit. Nanti akan didoain, biasanya duitnya. Dan alhamdulillah di sini sudah banyak kotak enak, itu ada kotak amal buahnya, itu masukkan ke sana. Sudahlah, al malaikat tidak akan salah. Biarpun ibu namanya Aisyah, kemudian ngirim duit 10 juta atau 1 miliar, ditulis namanya Khadijah. Tetap pahalanya nyampe kepada Aisyah, Allah tidak akan salah alamat, sudah aman sudah. Yang lihat adalah Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi ada siapapun yang ketemu, tidak ada masalah. Pertemuan adalah wajar. Bahkan membuat terenyuh suatu ketika ibu, ada orang bawa duit, saya bawanya keberatan, Bu. Di sini. Dibungkus pakai kain kain taplak meja itu loh. Duit rupiah, duit receh. Rupanya orang itu adalah sering dengar radio, dia kerja di sebuah pasar, barangkali orangnya ada di sini. Dia kerja di pasar karena dia pengen berbuat baik, cuman dia belum bisa. Rupanya dia nabung enggak tahu setahun atau dua tahun. Jadi setiap ada duit dimasukin, masukin, masukin, rupanya akhirnya dibuka, dibungkus, berat. Dihitung terhitung ada 11 juta. 11 juta duit ribuan, seratusan, Bu, coba Ibu. Ibu sekarang kumpuli duit seratusan rupiah, seribuan yang logam itu sampai 11 juta. Ibu lihat beratnya seberapa? Enggak cukup beratnya, kirim ke sini juga nanti. Nanti beratnya tok enggak nyampe ke sini. Adanya, ini ada satu orang seperti itu. Karena apa? Saya Buya malu kalau nyumbang. Saya enggak punya duit, saya hanya kerja di pasar. Setiap ada duit receh dimasukkan ceplik, ceplik, ceplik, terhitung satu tahun, bawanya berat. Ada anak bawa, berat banget Buya. Ini apa isinya? Apa gelas apa ini? Dibuka ternyata duit, subhanallah. Ada orang nekat pengen masuk surga. Nekat pengen masuk surga itu. Sudah dalam keadaannya. Itu kata zaman Nabi ada satu orang yang kakinya patah. Kakinya adalah pincang. Oleh Nabi dilarang karena kamu pincang, maksudnya karena kamu melarat, ya udah usah nyumbang. Karena kamu tidak mampu, enggak usah nyumbang. Cuma dia maksain, lihat, ngumpulin duit recehan begitu, lihat. Sayang. Mengumpulin duit recehan lalu dikirimkan ke tempat yang baik, subhanallah. Sama pada zaman Nabi ada seorang yang kakinya pincang. Lalu datang kepada Nabi, ya Rasulullah, aku mendengar engkau mengajak berperang. Kami ingin daftar ingin perang, ya Rasulullah. Nabi melihat kakinya pincang. Wahai hamba Allah, kamu pincang. Karena kamu pincang, Allah memaafkanmu untuk tidak perang. Sudahlah kamu di rumah saja. Enggak usah ikut, Pak. Perang. Tapi orang tersebut berkata, ya Rasulullah, ali urjati hadhihi, apakah aku tidak boleh perang karena pincangku ini, ya Rasulullah? Iya, karena kamu pincang. Ini tidak wajib bagimu. Tak tahunya sumpah demi Allah, wallahi ya Rasulullah, demi Allah, la ta'annal jannata bi urjati hadhi, aku ingin menapakkan kakiku dengan yang pincang ini ke surgamu, ke surga Allah. Aku ingin menapakkan surga Allah, ingin menginjak surga Allah dengan kepincanganku ini, ya Allah, tolong izinkan aku untuk perang dan aku akan pengen mati di medan laga dengan kepincanganku. Ya kayak orang fakir tadi, sudah nekat itu. Sudah dia itu enggak punya, mungkin juga kurang terus kebutuhan sehari-hari, pas-pasan mungkin, tak tanya masih nyisikan waktu untuk kebaikan. Di bawah sini berat, satu gelembo kalau bahasa Jawa Timur itu, satu taplak itu kumpul, berat ini, ada wadahnya, setelah dibuka ada 11 juta. Subhanallah, kadang-kadang terharu, ajib, ada orang masuk surga, dan orang yang punya duit pun belum tentu mampu memberikan uang semacam itu. Kita harus belajar dari yang demikian. Boleh, dia datang kepada kami, nunjukkan kan, nampak, naikkan orangnya. Kita lihat wajahnya adalah wajah yang capek. Tapi capek di dunia, ketahuilah orang itu di akhirat tidak bakal capek. Baik, ini saja insya Allah. Baik, kalau begitu, hari meninggal dunia hari ini semoga Allah mengampuninya. Ibu Sutiyah. Dan semua yang telah meninggal dunia diampuni oleh Allah, diangkatan di oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada tulisan Al-Qur'an 30 juz itu baru sepertiga, seluruhnya ada 23 yang masih disimpan oleh Imam Mahdi. Bagaimana pandangan Buya tentang hal tersebut? Hukumnya kafir yang mengatakan Al-Qur'an itu kurang. Selesai. Siapapun yang ngomong. Al-Qur'an sudah lengkap 30 juz, sempurna. Kalau ada orang mengatakan Al-Qur'an masih sepertiga, hukumnya kafir, keluar dari iman dan bukan akidah kita, bukan akidah yang diridhai oleh Allah. Siapapun yang ngomong, biarpun jubahnya lebih gede dari ini, biarpun jamaahnya lebih besar dari ini, kalau mengatakan Al-Qur'an ada yang kurang, maka hukumnya keluar dari iman, kafir. Selesai. Sebab Al-Qur'an sempurna 30 juz. Dan tidak ada yang kurang. Sebab Nabi telah menyampaikan semuanya. Yang mengatakan kurang Al-Quran ada yang kurang, berarti ini ada semacam tuduhan kepada Nabi, ada yang menyembunyikannya. Atau mengatakan orang-orang besar bersama Nabi menyembunyikan Al-Quran. Disimpan oleh Imam Mahdi. Nah, Imam Mahdi, Imam kita tidak menyimpan itu semuanya. Imam Mahdi akan datang dengan akidah kita ahli sunnati wal jamaatil asyariyati sufiyati. Imam Mahdi. Imam Mahdi dari ahli bait Nabi SAW. Imam Mahdi tidak datang membawa tambahan Al-Quran, tidak ada. Al-Quran 30 juz sudah selesai. Baik. Apa Umi mau tanya ini? Penutup masih 5 menit lagi, 30 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ada beberapa hal yang kadang dianggap sepele Buya, tapi makanya perlu kepastian hukum tentang masalah lamaran juga Buya. Kadang biasa ada adat waktu mau lamaran atau nikahan itu biasa ada antar-antaran Buya. Jadi dari pihak laki-laki bawa-bawa barang-barang untuk perempuan, ya seperti baju, handuk dan macam-macam. Kalau batal dikembalikan tenda gitu ya. Bukan ya. Terus akhirnya nanti barang-barang itu dimodel-model dengan bentuk-bentuk binatang gitu Bu ya, dimodel. Ya memang enggak mirip banget tapi orang tahulah kalau ngeliat oh ini ada kayak gajah, ini kayak ikan, kayak gini gitu Bu ya. Nah, hal-hal kayak seperti itu tuh apakah diperkenankan atau tidak dan apakah itu dibilang seperti kayak membuat satu patung kayak model-model seperti itu Bu ya? Surah yang diharamkan. Itu yang pertama. Terus yang kedua Bu ya, masalah pengantennya. Untuk pengantin putri, biasanya kan kalau memang di Indonesia itu karena memang kadang masih laki dengan perempuan itu masih bergabung dalam pernikahan, sehingga wanita itu pengantin tetap wajib pakai kerudung kan Bu ya. Kalau beda dengan di negeri-negeri Arab yang memang kadang perempuannya tidak pakai karena berpisah. Nah, karena pakai kadang untuk memasang hiasan-hiasan di kepala itu perlu tambahan kain di belakang itu kayak rambut tambahan. Tapi bukan dalam bentuk rambut, ngambil dari kain atau apa Bu ya, untuk nusuk-nusuk perhiasannya itu tuh Bu ya. Nah, hal seperti itu juga dengan tambahan itu apakah yang seperti disyariatkan seperti punuk unta itu Bu ya. Dan juga untuk masalah sholat bagi pengantin, itu kan Bu ya pernah menjelaskan kalau kayak untuk pengantin jangan sampai ninggalin sholat, artinya pengantinnya boleh menjamak takhir atau jamak takdim tergantung kondisi. Nah, kadang ada yang nanya Bu ya banyak. Lah ibu-ibunya juga kan kadang didandanin juga gitu tuh ya dari orang tua pengantin. Itu juga dapat keringanan untuk pun jamak juga atau tidak Bu ya, atau hanya khusus untuk pengantinnya saja Bu ya. Baik, terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Masalah surah gambar. Ini masalah gambar, hati-hati. Ada gambar itu hukumnya ada 3 martabat. Ada gambar yang mutlak halal. Baik dalam bentuk gambar patung atau bukan. Ada yang mutlak halal adalah gambar dari sesuatu yang tidak bernyawa. Baik itu gambarnya mujassad dalam bentuk patung atau gambar yang digoreskan di kanvas. Maka selagi itu bukan dari binatang, dari sesuatu yang bernyawa, maka itu mutlak halal. Anda membuat patung pohon, maka tidak haram. Anda membuat patung daun pohon bayam, tidak haram karena daripada ini. Jadi ada gambar atau gambar yang mutlak halal. Ada gambar yang mutlak haram, yaitu gambar yang berbentuk alias patung dari yang bernyawa. Itu mutlak adalah haram. Selesai. Ini yang kedua, mutlak haram. Model yang ketiga adalah gambar dari binatang yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Gambar yang bernyawa tapi tidak berbentuk. Gambar manusia, gambar binatang tapi tidak berbentuk dalam bentuk patung. Misalnya goresan di kanvas, kertas dan sebagainya. Dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Kebanyakan mengatakan adalah haram. Ada lagi yang mengatakan tidak. Karena yang disebutkan yang haram mutlak adalah tamathil dalam hadis Nabi SAW adalah dalam bentuk patung yang berbentuk. Jadi adapun lukisan-lukisan yang bernyawa sebaiknya dihindari. Kalaupun ternyata sudah terlanjur punya, maka ya apalagi harganya mahal dan sebagainya, ada pendapat ulama, tapi sebaiknya tidak usah seperti itu. Pendapat ulama yang kedua mengatakan tidak haram karena tidak berbentuk. Tapi ingat, jumhur ulama mengatakan dari gambar yang bernyawa biarpun tidak berbentuk adalah haram. Biarpun tidak berbentuk adalah haram lukisan-lukisan itu. Kalau ada gambar yang bernyawa, hukum haram. Tapi ada pendapat ulama mengatakan tidak haram. Baik. Kemudian yang keempat adalah fotografi. Fotografi tidak pernah masuk. Ini fotografi tidak masuk bab surah. La'anallahu al-musawwirin. Allah mengutuk orang-orang yang membuat gambar. Gambar dalam hadis itu adalah membuat patung di Habaslah kisahnya. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, buatkan patung di atasnya. Maka Rasulullah mengutuk, Allah mengutuk la'anallah musawwirina. Mengutuk orang-orang yang menggambar gambar patung ini. Surah di dalam dalam istilah usul fikih ada tangkihul manat ya, sama tahkikul manat ya. Ada yang dimaksud surah gambar pada zaman Nabi itu apa? Bukan fotografi, bukan. Sebab fotografi belum ada pada zaman zaman Nabi, surah yang ada pada zaman Nabi adalah gambar patung yang dibuat itu. Sehingga fotografi ini. Kemudian kenapa? Kenapa diharamkannya membuat gambar-gambar seperti bernyawa itu? Karena dia telah berdosa. Dan nanti di akhirat suruh meniupkan. Karena dia telah mengarang-arang bentuk bernyawa, maka dia nanti di akhirat suruh meniup. Dan dia tidak akan bisa meniup. Dihukum, maksudnya haram. Tapi kalau fotografi, dia tidak membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah. Tidak. Jadi karena membuat patung itu diharamkan karena apa? Membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, maka nanti disuruh meniupkan roh di dalamnya. Tapi kalau orang fotografi tidak membuat sesuatu yang menyerupai ciptaan Allah, sebab fotografi itu adalah yang difoto adalah dia, ya ada dia. Kemudian dibentuk dalam bentuk kertas, ini hanya dipindah saja gambarnya seperti halnya cermin. Maka ini bukan masuk bab yang diharamkan itu karena apa? Ini foto-fotomu sudah selesai, bukan dia. Ini adalah foto-fotomu, foto kambing-kambing itu, selesai. Hanya yang menjadi halal haramnya di situ adalah, tapi dalam foto saja, fotografi itu, ada sebagian ulama India yang keras, kita maklumi ulama India yang mengharamkan fotografi yang bernyawa, kita maklumi karena di masyarakat India itu, ulama-ulamanya juga ada hujjah di saat mereka mengatakan fotografi juga haram. Karena apa? Masyarakat India itu masih akrab dengan foto-foto tentang dewa-dewi. Sehingga kalau mereka pergi ke tempat yang jauh tidak bisa membawa patung, ternyata di map mereka atau di tas mereka ada foto dewa-dewi, lalu ditempelkan, lalu dia sembahyang, menyembah dewa. Dewa-dewi gambar, dalam bentuk gambar. Maka dari itu ulama-ulama India banyak yang mengatakan fotografi pun juga haram. Jangan, agar terhindar daripada ngikuti caranya orang Buddha, maka dimaafkan. Maka kalau kita menemukan orang yang mengatakan fotografi haram, tidak usah terlalu pusing kita. Kalau dia menghindar dari fotografi, alhamdulillah, artinya lebih aman. Akan tapi tidak serta-merta kita mencaci maki tentang orang fotografi, sebab ulama, kebanyakan ulama mengatakan fotografi adalah tidak haram, tapi ada catatan, bukan fotografi yang membangkitkan syahwat, ngobrol aurat dan sebagainya, itu rendah dan hina. Baik, adapun yang kelima ini, yang kelima adalah gambar bentuk hayawan seperti binatang, tapi untuk anak-anak kecil untuk mainan. Lu batu sibian permainan kecil, dan ini hadis Siti Aisyah. Jadi pengantin dengan gambar-gambar semacam itu boleh kalau pengantinnya masih anak-anak. Bayi, pengantinnya bayi. Digambar begitu. Kalau pemanjanya sudah gede tidak usah begitu. Kalau pengantinnya bayi bolehlah digambar lucu-lucu gitu. Jadi tidak diperkenankan. Buat yang wajar saja, enggak usah aneh-aneh. Jadi gambar, jangan gambar duitnya. Sebetulnya orang dia senang modelnya, senang duitnya yang banyak. Bukan duitnya, yang bisa bermanfaat untuk fakir miskin dan sebagainya. Bukan dibentuk dengan aneh-aneh gambar kucing, gambar ini dan sebagainya. Karena termasuk surah mujassadah yang berbentuk, maka hukumnya adalah tidak diperankan, hukumnya adalah haram. Baik, karena berbentuk. Apalagi kemudian masalah dandanan bagi wanita, hendaknya menghindari dandanan, di situ ada perbedaan ulama. Memang anda, sayyati ala ummati nisa'un kasiyatun ariyatun. Jadi tugas kita ternyata tidak cukup menutup aurat. Siapapun yang hadir ke tempat ini kalau tiba-tiba terkena dengan hadis ini, mohon maaf, tidak usah merasa kecil hati, akan tapi bersyukurlah kepada Allah jika ternyata kita di sini dicuci, diucek-ucek, mulai tadi diucek-ucek. Saya di ala nisa ala nas ala ummati nisa un kasiyat ariyat fal'anuhunna fa innahunna mal'unat. Dalam hadis sahih Nabi pernah menyebutkan akan datang suatu ketika kepada umatku ini ada wanitanya itu pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Enggak kebayang dulu bagaimana, enggak pakai baju tapi kayak tidak pakai baju. Ternyata setiap zaman ada macam-macamnya. Dulu ada pakai rok panjang tapi dibelek, diubah. Nah, ini kan sudah panjang-panjang tatanya dibuka ini. Jadi kasihat pakai baju tapi kayak ariyat. Belum sempurna menutup auratnya. Ternyata zaman berikutnya berkembang. Mohon maaf ini, bagi siapapun yang dalam keadaan semacam ini, jangan khawatir. Dan anda jangan merendahkan orang seperti itu dulu. Kami terenyuh kemarin itu, subhanallah, di pesawat. Ada salah satu pesawat itu semuanya begitu, panjang tapi dirobek, di belak itu. Kenapa harus dirobek? Kan ditutupkan. Cuman mungkin karena tuntutan kerjaan. Cuman tiba-tiba di saat kita, kemudian kita duduk di paling depan. Jadi mau tidak mau sering keganggu, akhirnya ditutup kelambu, kebuka kelambu begini, akhirnya perempuan itu duduk di depan kita, tatanya sudah pakai mekena sholat. Astagfirullah, ya Allah. Sebenarnya dia adalah orang rindu kebaikan, hanya mungkin belum banyak bimbingan, sholat dia. Dia mau pakai makanan lalu melakukan sholat. Lebih senang kalau makanannya tidak usah dilepas, gimana? Jadi di depan kita, tadi dia ngadep ke kita, karena kan tempatnya pramugari itu kan dihadap, ngadep ke penumpang itu. Jadi ditutup ke lampu, pas di kursinya dia duduk situ sudah pakai makanan. Sebetulnya mereka juga banyak orang-orang iman, hanya karena tuntutan kerja. Maka kami himbau kepada siapapun orang kaya yang punya karyawan, buatlah undang-undang untuk menutup aurat agar Anda mendapatkan pahala besar di hadapan Allah. Jangan kalah dengan orang Nasrani yang punya undang-undang, semua pegawainya harus buka aurat. Jangan kalah. Mereka lihat orang yang non-muslim itu punya pegawai perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah, syaratnya harus buka aurat. Kenapa kita yang seorang pengusaha muslim tidak punya undang-undang yang bekerja denganku harus menutup aurat? Kadang-kadang takut tidak ada yang mau. Wong ini tuh melanggar Allah saja berjubel, apalagi yang patuh kepada Allah. Dikhawatirkan kita kurang iman. Berusahalah untuk itu semuanya. Baik. Nah, ini kasiat ariat. Jadi pakai baju. Ada model baru hari ini adalah kasiat pakai baju akan tapi masih membangkitkan syahwat. Mohon maaf, dengan baju yang menampakkan lekuk tubuhnya. Anda wanita tidak pernah terpesona dengan wanita. Tapi lihat kaum laki-laki tergoda dengan itu semuanya. Dengan baju yang antara kulit nempel. Sehingga lekuk tubuhnya terlihat. Itu sudah menutup aurat tapi belum sempurna masalah ariat tadi. Jadi masih kayak belum pakai baju. Secara menutup aurat, dia sudah menutup aurat karena tidak ada yang terlihat dari kulitnya. Akan tapi dari segi lekuk tubuhnya yang tampak itu membangkitkan syahwat. Dan siapapun yang mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang masih seperti itu, semoga mendengar suara ini tergugah hatinya dan menjadi ahli surga. Sehingga mudah untuk berubah. Baik, termasuk di antaranya Pak. Kemudian ru'usuhunna ka'asnimatil bukhli. Ma'ilat, kasiat, ariat, mumilat, ma'ilat. Jadi ada model-model wanita itu, lihat, kasiat ariat, pakai baju tapi kayak tidak pakai baju, ma'ilat mumilat, kalau jalan tuh bingung tuh goyangnya itu, lenggot sana, lenggot sini, kakinya dilipat sana, lipat sini, bingung, tolah-toleh sana, tasnya sebentar terturunin, bingung saja, sebentar terbetulin apanya itu. Innalillahi, persis ini, ma'ilat mumilat, ru'usuhunna ka'asrimatil bukhti, kepalanya seperti bunuh unta. Kebalan seperti punuk unta. Dibuat dengan sengaja. Ini ada juga hubungannya dengan hadis lain. Ada la'anallahu al-wasilat wal-mustawsilat. Ada yang menyambung rambutnya dengan rambut lain. Hukumnya adalah haram. Dulu adalah zaman. Masa dulu adalah zaman. Rambut disambung dengan rambut. Itu adalah tampak menonjol begitu. Baik. Adapun jika rambut asli nonjol itu bagaimana? Tidak bisa dikatakan mutlak haram karena rambutnya banyak, kalau diurai mungkin kemana-mana, lalu diikat, lalu nonjol. Tapi sebaiknya tetap, apalagi orang yang thalibatul ilmi, santri, masih nonjol begini ya. Santri diikat di bawah biar tuh turun, bisa diatur. Khususnya santri yang sudah menikah ini kadang-kadang berubah ini, karena ada di luar ini, hati-hati ya. Langsung nonjol begini ya. Kalau orang luar, kita hukumi pakai hukum yang tidak serta-merta kita mengatakan haram asalkan rambut asli. Cuman semuanya tergantung kepada niat di hatimu semuanya. Kalau hatimu niat biar kelihatan nonjol berarti sudah enggak boleh. Kalau dalam hatimu niat untuk ngikat rambutnya biar tidak berantakan, Allah memaafkan. Tapi kalau niatmu biar kelihatan, oh itu asik kayak bintang film sana. Wah, niatnya sudah salah. Ada model ngetren. Tapi kalau ternyata niatmu adalah untuk mengikat rambut agar tidak berantakan, wajar. Apabila ada jenis rambut yang memang harus diikat. Sehingga muncul tonjolan semacam ini. Ini nih. Kalau semacam itu niatnya adalah bukan untuk menonjolkan rambut. Tapi Allah tahu yang ada di dalam itu. Kalau ternyata bisa begini, kalau Anda taruh di sini. Nah, ini sudah niatnya tidak benar. Sudah. Jadi tergantung niat yang datim. Tapi yang jelas tidak berkenan ada dengan sengaja ditambah agar kelihatan. Kelihatan nonjol begitu, itu adalah termasuk ka'asnatil bukhti. Seperti apa punuk unta. Baik, kemudian pertanyaan tentang pengantin, boleh. Memang di negeri Arab sana memang terbina adalah negeri yang terhormat, khususnya Hadramut dan sebagainya. Kalau wanita itu kalau pesta dengan wanita, tidak ada yang pakai kerudung. Banyak yang tidak pakai kerudung, semua menampilkan kanting, tapi dengan perempuan semuanya terhormat, tapi dengan laki-laki sangat menjaga. Kalau Anda dengan wanita boleh, Anda dandan apa saja boleh, kebuka boleh. Tapi kalau ada laki-laki satu saja biarpun tukang syutingnya haram semuanya. Dan kita harus merubah. Lah sekarang melihat ngeblat ke negeri sana, oh orang Arab juga enggak pakai kerudung. Ada anak Indonesia belajar di sana salah paham. Oh di Arab saja perempuannya juga enggak pakai kerudung. Enggak pakai kerudung kan ditutup. Intinya di sini di depan umum di alun-alun. Disamain beda, orang Arab menjaga kehormatan. Enggak ada laki-laki jauh. Jadi kami himbau, kalaupun Anda mengadakan sebuah resepsi pernikahan, jika ternyata Anda sebagai wanita solehah mulia kok disaksikan oleh kaum pria, sempurna, menutup auratnya. Tidak boleh dibuka rambut sebagainya. Ada yang tadi tusukan-tusukan dikembalikan. Karena hajatnya untuk hiasan pengantin adalah banyak diperkenankan, yang tidak diperkenankan di tempat lain. Hiasan pengantin banyak diperkenankan, diperkenankan saat pengantin, tapi tidak diperkenankan di saat-saat yang lain. Jika kain itu untuk mengikat hiasan-hiasan, ya itu dimaafkan. Asalkan tujuannya bukan untuk nonjolkan, seperti kasnimatil bukhti. Jadi jangan terlalu, akan tetapi ketahuilah, sebaik-baik orang adalah jika tanpa melakukan itu semua, ini adalah demi kebaikan. Ada pun masalah sholat, bisa dijamak. Ini termasuk yang diambil oleh Imam Haddad, kalau jadi pengantin, tolonglah jangan sampai ada yang meninggalkan sholat. Kalau ternyata sholatnya apa, dandan apa, takut dandanannya rusak, ya sholatnya dijamak. Misalnya, kita habis sholat duhur, langsung sholat duhur. Habis sholat duhur kemudian dandanan yang cantik. Sholat duhur sekalian jamak sama sholat asar. Sehingga dandanan yang cantik tidak usah dirubah-rubah. Asarnya enggak usah sholat. Karena asarnya sudah sholat. Kemudian setelah itu maghrib dengan isya. Sudahlah jadi nanti sholatnya malam sekalian. Hal yang semakin demikian ini adalah kemudahan-kemudahan yang dihadirkan dalam acara itu. Lalu yang mendampingi bagaimana? Perlu tak didampingi? Pengen jadi pengantin juga kan begitu. Yang pendampingnya kayak apa? Kalau pendampingnya tidak seberat yang jadi pengantin. Pendampingnya boleh pergi bergantian, bisa bergantian. Yang bikin repot adalah alasannya itu. Pendampingnya gantian, saya gantian ya pendampingnya, tidak ada masalah. Sholat yang sempurna waktunya. Pengantin, pendamping bukan pengantin memang kadang-kadang harus nemui tamu terus. Kalau pendamping ya sudah, kamu pendamping. Masa pendamping 24 jam nemenin, tidak juga kan? Pendamping tidak hanya sempurna dalam sholatnya, tidak saya ikut jadi. Kecuali pendampingnya jadi pengantin, nanti baru boleh. Kemudian masalah. Insyaallah, semoga Allah menjaga hati kita semuanya. Tidak boleh merendahkan siapapun. Anda kalau melihat saudari, tetangga, sahabat yang masih pakai baju belum benar, tolong hati Anda yang perlu dijaga. Kalau Anda tulus dengan mereka, cukuplah Anda mendoakan di tengah malam dahulu. Ya Allah, itu sahabatku, itu tetanggaku, kok dandanannya masih begitu. Doakan dengan doa-doa yang baik. Doa dengan doa-doa kemuliaan. Sudahlah, jangan merendah. Ngaji, bertau tiap hari masih begitu. Anda berarti rendah hati Anda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuhtun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami di dunia dan di akhirat ya Allah. Jadikan dunia di tangan kami, jangan kau jadikan dunia di hati kami ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami. Siapapun yang datang ke tempat ini, kami mohon muliakan kami semua di dunia dan di akhirat. Muliakan di diri kami, keluarga kami dan masyarakat kami semua ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah. Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah, dan kami mohon ya Allah. Kami mohon ya Allah, siapapun yang datang ke tempat ini, jika adalah orang kaya, jadikan mereka orang kaya ahli surga-Mu ya Allah. Jangan sampai mereka hanya berbangga dengan kekayaannya di dunia tapi tidak berguna untuk siapapun. Kami ingin mereka menjadi orang kaya ahli surga. Jika yang datang ke tempat ini adalah pejabat-pejabat, jadikan mereka pejabat ahli surga ya Allah. Ya Allah, dan kami mohon ya Allah, jika ada yang datang ke tempat ini adalah orang fakir, maka berikan kecukupan dan kayakan hati kami semua. Kayakan hati kami ya Allah, sehingga kami tidak tamak dengan urusan dunia. Dan jadikan kami semua adalah orang-orang selamat ya Allah, yang fakir dan yang kaya, yang pejabat dan yang rakyat, yang alim dan yang orang awam. Selamatkan kami semua ya Allah di majlis yang mulia ini. Dan kami mohon ya Allah, yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, muliakan semua yang berjuang di tempat ini. Berikan ketulusan, baik yang berjuang kami mengetahui mereka atau kami tidak mengetahui mereka. Siapapun yang berjuang di tempat ini, kami mohon berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. Berikan ketulusan dan keikhlasan ya Allah. dan berikan kepada mereka kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat ya Allah, dan kebaikan di diri dan keluarga mereka, dan kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus dan ikhlas ahli surgamu, kirimkan ke tempat ini orang-orang tulus ikhlas dan ahli surgamu ya Allah. Ya Allah, Engkau Maha tahu tentang kami ya Allah, dan jauhkan kami dari segala keharaman ya Allah, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami, jauhkan kami dari dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon ya Allah, jika ada orang berbuat salah kepada kami, menyakiti kami, berbuat zalim kepada kami, kami mohon jangan Kau timpakan musibah kepada mereka. Berikan kepada mereka ya Allah pengampunan-Mu dan kesadaran ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, dan jauhkan kami dari segala kemaksiatan ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, saudari-saudari kami yang mereka belum nutup aurat mereka, berikan kasih sayang-Mu kepada mereka, berikan kepada mereka segala kebaikan dan mudahkan mereka untuk menutup aurat mereka ya Allah. Dan yang sudah menutup aurat akan tapi belum sempurna ya Allah, berikan kepada mereka pahala yang berlipat, sempurnakan menutup aurat mereka. Dan kami mohon jika ada di antara kami yang tersinggung perasaan mereka karena kalimat-kalimat kami, kami mohon ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat ya Allah. Jangan sampai hati mereka sakit karena kalimat kami lalu mereka lari dari kebenaran. Sungguh kami tidak rela. Kami ingin semuanya masuk surga-Mu ya Allah. Kami ingin semuanya selamat ya Allah. Dan kami mohon tutuplah aurat kami di dunia dan tutup aurat kami di akhirat nanti ya Allah. Kami ingin tutup ya Allah, tutup aib kami di dunia dan tutup aib kami di akhirat. Ampuni dosa kami yang kami tidak bisa menghitung satu persatu ya Allah. Sungguh Engkau Maha tahu tentang dosa kami ya Allah, dosa-dosa kami ya Allah. Dosa mata kami, dosa telinga kami, dosa lidah kami ya Allah. Jauhkan kami dari dosa-dosa itu keharaman, dan ada lagi satu dosa, satu kesalahan yang kami masih sering melakukannya padahal kami sadar dan tahu kalau itu dosa. Maka kami mohon ya Allah, ya Allah, ampuni kami ya Allah, ampuni kami dan hentikan kami dari keharaman itu dengan kasih sayang-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Allah, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan, yang sakit sembuhkan ya Allah dengan kasih sayang-Mu. Panjangkan umur kami semua dalam ketaatan serta sehat wal afiat. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat wal afiat ya Allah, sehat wal afiat. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Kami ingin saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, Kau cabut nyawa kami, sudah Kau ampuni dosa kami ya Allah. Kami ingin Kau cabut nyawa kami dalam keadaan kami sujud di dalam salat kami. Kami ingin Kau cabut nyawa kami ya Allah dalam keadaan ya Allah Engkau ridho pada kami. Kami ingin mati dalam keadaan iman, iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, ya Allah, siapapun yang ada di sini Allah, baik yang hadir secara langsung atau berjualan di sana, atau hanya lewat, atau mendengar, atau menjadi jaga di pinggir-pinggir jalan sana itu ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan ya Allah. Yang mendengar suara ini, yang menyebarkan informasi kebaikan ini ya Allah, berikan kepada mereka segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Berikan kepada kami dan mereka semua khusnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar, wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah.